Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-karimil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sekalian, saudara-saudariku dimanapun keberadaan kita dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kita yang berada secara langsung di masjid ini, Masjid Al-Ihsan, wilayah PTM VJS Greenview dari Indonesia, pun juga yang terhubung dengan pengajian kita di beberapa tempat yang mungkin berbeda waktunya, kita bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga seluruhnya tanpa kecuali dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hamba-hamba Allah yang belum beriman sampai detik ini diberi kemampuan dan kekuatan agar ia mampu bersyahadat sebelum wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga para pelaku maksiat, baik kecil apalagi besar, diberikan hidayah oleh Allah agar mau bertobat, memperbaiki sisa hidupnya dengan lebih mulia, dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. InsyaAllah di pertemuan ini kita akan melanjutkan kembali bahasan tentang tafsir yang disampaikan oleh para ulama yang seluruh keterangannya tentu terhubung dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita seluruh makna yang terkandung dalam Al-Qur'an, bahkan termasuk bacaannya, satu-satunya kitab suci di muka bumi yang diajarkan dari cara membacanya, cara memahaminya, dan cara mengamalkannya, serta keutamaan-keutamaan terkait dengan bacaan, pemahaman, dan pengamalannya hanya Al-Quran. Dan berbahagialah kita semua ketika Al-Quran diturunkan, kita termasuk bagian yang disertakan untuk menerima Al-Quran itu melalui Nabi Mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah Al-Quran itu diterima oleh siapapun, di tempat manapun, kapanpun waktunya, kecuali akan memberikan cahaya, kemuliaan, dan keberkahan dalam kehidupan orang yang menerima Al-Quran tersebut. Karena semua yang melekat pada Al-Quran itu dirubah oleh Allah statusnya menjadi mulia. Apapun itu, baik itu makhluknya, orangnya, tempatnya, bahkan waktunya. Al-Quran diturunkan di satu malam, maka malamnya diistimewakan oleh Allah yang nilainya melebihi 1000 bulan. Dan disebut dengan Lailah Mubarakah, malam yang sangat diberkahi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Quran surah ke-97 bahkan dengan namanya surah Al-Qadr. Al-Quran berdasarkan harinya diturunkan di hari Jumat, maka Jumat pun berubah menjadi Sayyidul Ayyam, penghulu di antara sekian hari. Al-Quran diturunkan bulannya Ramadan, Maka Ramadan pun menjadi mulia, bukan hanya karena puasanya, karena turunnya Al-Quran. Mudah bagi Allah menjadikan kewajiban puasa itu di bulan-bulan lainnya. Karena itu ketika menyebutkan kewajiban puasa, Ramadannya tidak disebut. Tapi ketika Ramadan dihadirkan, Qurannya yang didampingkan. Jadi kemuliaan bulan Ramadan itu yang diwajibkan berpuasa di dalamnya, itu karena mendapatkan diantaranya keberkahan dari turunnya Al-Quran. Kalau kita simak di Al-Baqarah ayat 183 yang menyebutkan kewajiban puasa, nama Ramadannya belum disebutkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada kata Ramadan di situ? Tidak ada. Tapi ketika kita bertanya kapan waktunya dan Allah sampaikan Ramadan, maka Ramadan menjadi mulia ketika disandingkan dengan turunnya Al-Qur'an. Maka disebutkan di ayat 185-nya, syahru Ramadan alladhi unzila fihil Qur'an. Dan di situ penyambungnya menggunakan konjungsi alladhi yang telah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu. Jadi keutamaan Ramadan itu menjadi utama alladhi ya unzila fihil Qur'an, yang diturunkan Al-Qur'an di bulan itu. Kemudian Allah menugaskan malaikat Jibril alaihi salam untuk menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam fase tertentu untuk membimbing umatnya sampai kita sekarang. Ketika malaikat Jibril dipilih oleh Allah, maka statusnya langsung naik menjadi sayyidul malaikat, pemimpin para malaikat. Dinamakan juga ruhul amin, nazala bihi ruhul amin. Al-Quran diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui malaikat yang sangat terpercaya. Itu malaikatnya. Diturunkan kepada seorang nabi yang dipilih. Nabinya langsung naik status menjadi Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Pemimpin seluruh nabi dan rasul. Diturunkan Al-Quran di Mekkah. Maka Mekkahnya diliputi keberkahan yang melebihi berkah yang pernah diberikan atas jawaban doa Nabi Ibrahim alaihissalam di eranya. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah meminta kepada Allah ketika selesai dua kali permintaan itu. Pertama, dengan perintah Allah membawa Ismail alaihissalam dan ibunya Hajar alaihissalam ke wilayah itu, biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, di surah Ibrahim itu di ayat 37. Ketika ditinggalkan di sana, beliau bermohon kepada Allah supaya orang-orang yang berkehidupan di situ kelak orang-orang yang penuh dengan kasih sayang, tempatnya diberkahi. Yang kedua, ketika selesai meninggikan bangunan Ka'bah, pondasinya ditinggikan, yang atasnya sempat hancur kena banjir di era Nabi Nuh alaihi salam, maka beliau berdoa bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyempurnakan perintah-perintah Allah. Itu di Al-Baqarah di ayat 124, itu penyempurnaan ujiannya. Kemudian ayat 125, penyempurnaan fungsi Ka'bah dan sekitarannya. 126-nya adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa idz qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minath thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ. Al-Baqarah ayat 126. Beliau bermohon. Itu barakahnya Nabi Ibrahim tuh. Di tempat yang tandus, gak ada pohon pisang, tapi kalau Anda ke Mekah, ada pisang itu. Ya, ya. Pohon pisangnya gak ada. Tapi ketika Anda mau beli pisang, ada. Dan dahsyatnya, pisang Brazil. Ya. Ditanamnya di Brazil, adanya di Mekah. Apakah di sana di wilayah yang gersang itu ada pohon-pohon apel misalnya? Ya, ada pohon-pohon timun misalnya. Nyaris tidak ditemukan, tapi semua ada. Dan itu berkahnya doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Di era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan diturunkannya Al-Qur'an, keberkahan itu bertambah. Nabi Ibrahim berdoa tempatnya berkah, tapi keberkahan itu tidak menjadikan perubahan strata sosial. Kalau Anda melihat penjahat di situ banyak, pezina banyak, pemabuk komplit. Ya, di situ kan yang paling amatir mabuknya itu 5 kali dalam sehari. Itu pemabuk amatiran itu 5 kali dalam sehari. Ya, selebihnya yang paling hebat ya mungkin setiap menit ada yang mabuk gitu. Jadi komplit semuanya. Tapi dengan turunnya Al-Qur'anul Karim, keberkahannya bertambah. Semua yang tadi menjadi semakin lengkap, bebuahan ada, niaga lancar, kosmopolitan semakin lebih berkah. Dan yang paling indah adalah perilaku penduduknya berubah dari jahiliyah menjadi khairu ummah. Ini yang dimaksudkan Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kemudian Quran ketika Nabi hijrah dari Mekah Al-Mukarramah ke Yathrib. Saya pernah sampaikan, Yathrib itu tempatnya bagus secara alam dibandingkan dengan Mekah. Lebih subur. Banyak di sana lahan-lahan perkebunan. Bagus. Kemudian juga penduduknya itu relatif lebih halus. Karena biasanya suasana geografi akan memenuhi ya, dan juga mempengaruhi tipikal dan karakter penduduknya. Orang kalau tinggal dekat pantai itu suaranya cenderung lebih kencang. Ya, dibandingkan dengan orang yang tinggal misalnya di wilayah yang penuh dengan pepohonan. Saya punya teman saat di Tripoli itu banyak dari negara Afrika. Itu kalau mereka ngobrol di sini itu sampai gerbang depan kedengaran suaranya itu. Dan bagi mereka itu ngobrol-ngobrol ringan kayak bisik-bisik gitu. Ya. Karena kenapa? Suasana geografisnya berbeda. Nah, Yathrib tempat yang teduh, bagus, tapi mengalami resesi ekonomi yang cukup tinggi, tertinggal. Pasar dimonopoli oleh Yahudi. Konflik sosial tinggi, Aus dan Khazraj, dua suku besar, itu belum berdamai selama 600 tahun. Nabi datang ke sana, dibimbing oleh Quran, turun Al-Quran. Hanya kisaran yang singkat kurang lebih. Nabi datang, tahun pertama bisa menyatukan. Tahun kedua terjadi stabilitas ekonomi. Tahun ketiga berubah dari Yathrib menjadi suasana kota yang menginspirasi. Dalam bahasa Arab, suasana kota yang menginspirasi menghadirkan cahaya disebut dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Sampai sekarang tempatnya disebut dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi Quran itu turun pada siapapun, berada dimanapun, di waktu kapanpun akan selalu memberikan perubahan dan keberkahan pada orang-orang yang ada bersamanya. Jangankan yang mendapatkan Qur'annya, itu penduduk sekitaran pun akan mendapatkan bagiannya. Jadi kalau Anda anaknya dekat dengan Qur'an, orang tua pasti mendapatkan percikan dari kemuliaannya. Itu sudah rumus. Ada ahli Qur'an di satu tempat, itu pasti penduduknya akan mendapatkan manfaatnya sekitarannya. Itu sudah rumusnya demikian. Karena itulah saat kita mengaji Al-Quran, baik itu membacanya, memahaminya, terlebih mengamalkannya, mesti kita jaga hukum-hukumnya, karena hukum itu yang kelak mengantarkan kita pada semua anugerah tadi yang disebutkan. Sederhananya begini misal, saya beri contoh, baca Quran itu, baru baca ini ya, baru baca. Kalau kita ikuti ketentuannya dengan hukum tajwid misalnya, bukan hanya menghadirkan pahala setiap hurufnya 10 kebaikan, tapi juga akan langsung menghunjam kepada jiwa dan menghadirkan ketenangan. Kalau kita ingin coba, misal sedang gelisah atau malam ingin istirahat atau penat dari pekerjaan, ambil wudhu, menghadap kiblat, baca Quran, tapi baca dengan cara yang benar sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi SAW, yang sanadnya tersambung kepada para ulama dan ustad-ustad yang mengajarkan kita itu. Madnya baca dengan benar, sifat hurufnya baca dengan benar. Demi Allah saya katakan, akan menghunjam kepada jiwa dan menghadirkan ketenangan. Belum kalau kita mengajinya benar, semua huruf jadi disebutkan dengan benar, itu akan membantu lisan menjadi lebih fasih bertutur. Dan saya merasakan itu ketika diikutin betul, saya lihat kenapa para sahabat dulu kalau ingin belajar bahasa apapun tuh kayaknya mudah sekali gitu. Dan cuman hitungan yang singkat sekali. Ada orang dulu 2 hari, 3 hari udah bisa bahasa asing itu. Ya. Dan ternyata ada rahasia yang sangat dalam. Salah satunya, Quran itu dari semua huruf yang kita bacakan, yang menghimpun semua bacaan Quran, itu tidak pernah keluar huruf untuk membaca Quran, kecuali huruf itu bersumber dari semua tempat keluar huruf yang ada dalam diri kita. Karena itu di ilmu tajwid kita ngaji makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Kalau kita belajarnya detil, itu akan dibedah. Yang keluar dari dalam sini apa? Adnal halaq, di bawah tenggorokan di sini, harful hawa. Misalnya ada alif, ada hamzah, ada ha, gitu kan? Kemudian di tengah-tengah ini huruf apa? Ada ha, ada ain. Kesini sampai keluar, sampai ke bibir. Jadi semua tempat yang berpotensi mengeluarkan huruf, itu diwakili oleh huruf-huruf Al-Quran. Karena dulu saya belajar ilmu aswat. Ilmu untuk meneliti bagaimana bunyi bisa keluar. Ya dari diri kita sampai dengan kelisan, sampai ke bibir. Itu kalau kita benar belajarnya mengucapkan alif misalnya, ba misalnya, ta misalnya, dan semua sifat huruf Quran yang dilatih lewat bacaan. Makanya kalau kita baca Quran kan ada panjang, pendeknya, sifat hurufnya, walaupun beda titik, beda cara baca kan. Begini, di bawah titiknya dibaca ba. Di atas titik dua dibaca ta. Titik ketiga dibaca fa. Antara ba, ta, dan fa, beda kan cara bacanya. Kalau kita terbiasa mengucapkan itu dengan baik, dibawa ke bahasa apapun, itu mudah adaptasinya. Itu baru bacaan. Nah, kita berusaha kemudian naik level dari situ ke level pengkajian, mengaji, memahami. Kalau kita dalami lagi itu, keistimewaannya lebih banyak lagi. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada kumpulan orang-orang, tidaklah orang-orang itu berkumpul di satu tempat di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di masjid misalnya. Apa yang mereka lakukan? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi. Mereka berusaha mengaji Al-Quran. Di situ disebutkan tilawah oleh Nabi, bukan qira'ah. Ada qira'ah, ada tilawah. Qira'ah umumnya membaca tanpa menuntut pemahaman. Ingat itu ya? Makna umumnya membaca tanpa menuntut adanya pemahaman. Itu asal katanya. Orangnya disebut dengan qari. Karena itu qari berusaha membaca sesuai dengan hukum yang terkait dengan bacaan. Tapi kalau kita kemudian naik level ke membaca dan berusaha memahami apa yang dibaca untuk diamalkan, maka berubah katanya dari qira'ah menjadi tilawah. Tala yatlu tilawatan. Karena itu kalau Anda ingin memahami Al-Quran setelah dibacakan, biasanya kan suka ada yang disebut dengan sari tilawah kan? Ya kan? Orang kita kan menyerapnya demikian. Yang bacanya qari, yang menerjemahkan siapa? Sari tilawah. Saya sering katakan dulu, mungkin yang pertama kali menerjemahkan di kita itu Ibu Sari. Sehingga disebut dengan sari tilawah. Mungkin kalau yang pertama kali dulu menerjemahkan Asep, bisa jadi Asep tilawah. Kalau Adi, Adi tilawah. Jadi asalnya tilawah. Itu dari kata tala yatsdu. Nah, tala yatsdu tilawatan itu mengandung makna pemahaman. Makanya kalau kita nanti ngaji Quran dan menemukan kata tilawah, itu bukan sekedar menuntut bacaan tapi pemahaman. Contoh, ini kita belum masuk ya. Saya ingin berikan gambaran cepat dulu tentang sesuatu kaidah yang penting. Kita masuk bab salat misalnya. Mengapa ada sebagian muslim atau bahkan kita ketika menunaikan sholat, itu seringkali tidak mendapatkan khusyuk yang sempurna. Apa di antara penyebabnya? Selain faktor setan yang menggoda, juga ada faktor yang kedua yang diisyaratkan di Quran surah ke-29 Al-Ankabut ayat ke-45. Kita masih di Al-Baqarah ya, ayat 22. Surah 29 Al-Ankabut ayat 45. Ini saya sering melihat, seringkali yang dihafalkannya itu pertengahan ayatnya saja. Awalnya jarang dikaji. Kalau mau bukti begini, saya bacakan satu bacaan, Anda pasti bisa meneruskan. Inna sholata tanha. Tuh. Coba baca awal ayatnya. Kan? Awal ayatnya berbunyi begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Utlu itu fi'il amr. Kata perintah. Dari tala yatlu tilawatan, kata perintahnya utlu. Utlu itu artinya apa? Baca, pahami, dari pemahaman itu amalkan. Jadi kata Al-Quran, kalau sholatnya ingin bagus, ingin lebih dekat pada kekhusyuan, maka sebelum sholat itu, coba pelajari dulu bacaan dan gerakan sholat dengan benar, sampai paham. Kalau kita tunaikan dari awal takbir sampai dengan salam, sesuai caranya benar, tanpa paham pun, secara rukun sah. Gugur kewajiban. Tapi manfaat-manfaat sholat yang mungkin bisa kita raih, potensinya kecil kemungkinan bisa didapat. Karena gak paham itu. Sekarang pertanyaannya begini. Dari bacaan sholat, dari takbir sampai salam, coba jujur, katakan pada diri sendiri ya, sampai malam ini, berapa persen yang dipahami? Coba dicek. Dan tanyakan pada diri kita, mau sampai kapan? Sudah ribuan kali ruku dan sujud, tapi belum memahami secara sempurna apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholat. Kenapa kita tidak pasang target sepekan ini? Saya ingin memahami apa yang dibaca dalam berdiri. Kan sehari 5 kali ditunaikan kan? Yang pokok itu kan? Coba doa iftitah, istiftah. Paham gak baca itu? Halo? Ya kan? Udah berapa kali dibaca? Padahal ada orang yang ketika membaca itu baru sampai ke situ sudah gemetaran begini. Itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq, saking pahamnya tentang bacaan sholat, itu baru takbir begini sudah gemetar. Ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, dengar azan itu sudah gemetaran. Itu saking mengerti, saking pahamnya dengan itu. Itulah tilawah. Kalau sudah memahami, diamalkannya enak. Saya kadang-kadang sering berpikir begini ya, manusia itu memang, ya termasuk saya kan manusia ya. Jadi saya berbicara tentang diri saya juga ya. Ya, manusia itu memang kadang aneh. Saya memang kadang aneh gitu. Ya, untuk urusan dunia yang sifatnya sementara dan ditinggal wafat, begitu serius ditekuninya. Antum sekolah dari TK ya, bahkan dari PAUD kan. PAUD, TK. PAUD berapa tahun? Setahun. TK berapa tahun? 2 tahun. TKA, TKB kan? Baik, 3 tahun. SD? 6, 9 tahun. SMP? 3, 12 tahun. SMA? 15 tahun. S1? 4, 19 tahun. S2? 2 tahun. 21 tahun. S3? 3, 24 tahun. Kita ambil total 24 tahun. Untuk mencari dunia, antum 24 tahun sekolah. Tapi uniknya begitu dapat, ditinggal wafat. Terus yang dipakai itu kan rusak. Coba cek. Sudah berapa kali ganti sendal? Hah? Berapa kali ganti kendaraan? Ganti baju? Ganti handphone? Ganti macam-macam? Terus kita berusaha belajar lagi untuk mencari dunia. Berangkat gelap, pulang gelap, dapat letih. Tapi sifatnya sementara, meninggal selesai. Kenapa untuk urusan dunia 24 tahun begitu seriusnya? Taruhlah 20 tahun standarnya begitu seriusnya. Tapi untuk urusan akhirat yang abadi dan kita mengerti itu dibutuhkan, kenapa tidak serius? Sholat itu kan tiap hari dan dibawa wafat. Dunia gak dibawa pulang. Apa Anda duga handphone yang Anda gunakan merekam sekarang akan dibawa sampai dengan ke alam kubur? Man rabbuka. Lihat nih, saya juga udah pernah ngaji. Gak bisa begitu. Gak bisa. Dibawa cuma kain kafan kan? 2 helai untuk laki-laki, perempuan pakai kudungannya. Ada kantongnya gak kain kafannya? Tidak ada. Artinya urusan dunia selesai. Kan demikian. Jadi yang dibawa ke akhirat, kalau jujur saya boleh tanya, lalu Anda kalau meninggal, saya, kita mau bawa apa? Ke akhirat mau bawa apa? Kita itu sebetulnya sudah meyakini karena kita beriman. Ya kan? Dan sudah paham yang dibawa itu amal saleh, sholat, puasa, zakat, Tapi kenapa porsi untuk bisa menekuni yang lebih penting itu kok porsinya lebih sedikit gitu? Padahal ketika yang ini pun dikejar, dunia ikut. Apakah ketika Anda misalnya sholat dunianya tertinggal? Tidak. Betapa banyak orang-orang terdahulu bahkan sekarang sholatnya rajin, pekerjaannya sukses kok. Dengan menghafal Quran apakah akan mengurangi prestasi dunia? Tidak. Saya punya adik kelas penghafal Quran, hafil Quran, juara balap sepeda se-Asia, dan dia akan diundang sekarang dalam konstelasi dunia. Eventnya dunia sekarang itu hafal Quran 30 juz, bukan juz 30 itu. Ya, jadi bukan berarti kita mengejar akhirat tertinggal dunia. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, kalau ingin menyikapi dunia, sikapi seperti bayangan. Jangan dikejar dan jangan ditangkap, enggak ada kerjaan. Berbalik Anda, maka bayangan akan mengikuti. Maka berbalik menuju akhirat, dunia akan ikut. Paham sampai sini? Nah, maka dari situ saya ingin mengajak, membaca saja kalau benar niat dan caranya ada manfaatnya, maka bagaimana dengan orang yang berusaha memahami dan mengamalkannya. Di kajian tafsir ini kita sudah masuk levelnya bukan qiraah lagi, tapi sudah masuk level tilawah. Maka dari itu minimal setidaknya ada 4 yang dijanjikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang tilawah. Saya ingin kita cek dulu itu sebelum kita lanjutkan bahasan kita. Sudah dapat belum sampai dengan malam ini? Halo? Sudah dapat belum? Huh? Ya belum tahu kan, belum saya bacakan 4 ini apa ya. Kalau sudah dapat hebat berarti. Kita bacakan dulu hadisnya di Sahih Muslim. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasuna fima wa tadarasunahu fima bainahum. Tidaklah berkumpul orang-orang di satu tempat di rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut rumah Allah itu ada dua sifatnya. Satu jelas masjid. Ya, jelas masjid. Yang kedua, setiap tempat yang digunakan untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seperti majalisul ilmi, majlis-majlis ilmu. Jelas ya? Ada yang spesifik Ka'bah disebut dengan Baitullah juga, ya. Itu yang paling istimewa. Nanti level-level ini punya keistimewaan. Makanya belajar nanti. Kalau ke majlis ilmu, apa manfaatnya? Keistimewaannya apa? Itu ada di Quran. Nah, nanti cari keistimewaan itu, jangan cuma datang kita dapat ilmunya bagus, tapi istimewanya pun gali. Ya, supaya semua keistimewaan yang melekat di situ bisa kita raih. Bahkan nanti banyak ulama mengarang kitab hanya untuk menerangkan adab masuk majlis ilmu supaya dapat berkahnya itu. Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi yang mengarang Al-Arba'in, Riyadhus Shalihin, Syarah Sahih Muslim itu sampai menulis kitab khusus namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Itu bab pembukanya, bahkan diajarkan pada kita cara masuk majlis ilmu itu sudah diajarkan oleh beliau. Cara masuknya gimana, menyapa syekh gimana, menyapa teman gimana, apa yang didahulukan, kalau masuknya di masjid bagaimana caranya, kalau bukan masjid bagaimana caranya. Dan tidak mungkin ulama menulis itu kecuali ada yang istimewa di dalamnya. Ya. Nah, kalau di masjid beda lagi nanti. Nah, sekarang kalau konteksnya belajar Quran, tafsir, apa keistimewaannya? Satu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa, perhatikan. Ghasyiyatuhum rahmah. Rahmat Allah akan diliputkan ya pada orang-orang yang belajar itu. Jadi ketika orang itu sudah datang, siap, niatnya benar lillah, ya niatnya benar lillah, kemudian dia mulai belajar mengaji tafsir seperti ini, itu Allah sudah liputkan rahmat di atas kita semua itu. Dan di antara rahmat Allah yang tertinggi itu sifatnya ampunan dari dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Itu ada di Quran surah ke-39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taknatu min rahmatillah. Firalkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hei hamba-hambaku, kata Allah, siapapun di antara kalian yang pernah berbuat banyak dosa dan berlebih dalam dosa itu, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Kalau Allah sudah berkehendak melimpahkan rahmatnya, maka dengan rahmat itu Allah berkenan mengampuni semua dosa-dosa yang pernah dilakukan. Ayat ini turun nanti untuk merespon seorang sahabat yang disebut punya dua tombak, tombak neraka dan tombak surga. Ya, ada yang tahu siapa? Wahsy. Tombak pertamanya menombak paman sekaligus sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Hamzah, ya, radhiyallahu taala anhu. Tombak keduanya itu yang menombak Musailamah al-Kadzdzab yang mengaku nabi sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika beliau merasa, lu dosa saya besar ini, yang dibunuh bukan main-main paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Seorang yang sangat luar biasa, jasanya luar biasa, tinggi di hadapan Allah dan Rasulnya, wafat ya, dengan tombaknya Wahsy ini. Tapi ketika ia menyadari kesalahannya dan masuk Islam, ya, dan merenungkan itu semua, saya dosanya besar, bagaimana ini, apakah Allah masih menerima enggak taubat saya, masih mencintai saya enggak, ada peluang saya untuk kembali enggak, turun kul, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim. Hei orang yang merasa dosanya sudah berlumur begitu banyak sehingga setan memberikan provokasi, kamu enggak mungkin diampuni, dosa kamu sudah kebanyakan. Kamu enggak mungkin mendapatkan ampunan. Hati kamu itu sudah menghitam. Sejengkal kayaknya tinggal ke neraka, gitu kan? Sampaikan pada mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahsy yang berbuat, tapi ayatnya turun dalam bentuk jamak. Ibad, jamak dari kata abdun. Karena itu di ilmu asbabun nuzul nanti ada kaidah berbunyi begini, al-ibaratu bi'umumil lafzi la bikhususis sababi. Hikmah, hukum itu berlaku dengan keumuman lafadznya, bukan karena khusus sebabnya. Seakan Allah ingin menyampaikan, nanti pun akan ada, walaupun kasusnya tidak sama seperti Wahsy ini, akan ada di antara hamba-hambaku yang memvonis dirinya sudah berlumur dengan dosa, sehingga dia merasa gak mungkinlah diampuni, saya sudah hitam nih, banyak dosa saya. Kata Allah, hey, jangan putus asa dari rahmatku. Kalau engkau mau datang kepadaku, aku ampuni semua dosa-dosamu. Dan ternyata di antara rahmat yang ditebarkan itu di antaranya ada di majlis ilmu. Dan kalau Allah sudah berikan rahmat kepada seorang hamba dan mengampuni dosanya, maka ada getaran dalam jiwanya untuk merubah diri menjadi lebih baik. Sekarang sampai dengan detik ini, ada gak perbaikan hidup kita setelah mengaji? Kalau ada perubahan, maka syukuri itu. Bukan karena ceramahnya, bukan. Bukan. Bukan karena penyampaiannya, bukan. Tapi karena Allah berkehendak menjadi Anda, menjadikan Anda lebih baik. Dikala Allah sudah mencintai Anda dan merubah Anda, kenapa Anda mesti berpaling lagi? Itu sesuatu yang mahal untuk didapatkan. Maka kalau sudah ada perubahan, jadi lebih enak, lebih nyaman, ingin berubah, ingin lebih baik, itu diantara karunia yang pernah dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau saya enggak punya daya, enggak punya upaya, enggak punya kekuatan, enggak ada. Allah yang berkehendak. Kalau Allah enggak berkehendak, enggak mungkin. Siapa yang meminta Anda datang ke sini? Umumnya saya tidak kenal Anda. Siapa yang menggerakkan Anda ke sini? Allah. Allah sudah berkehendak dan merubah Anda semua. Jika Allah sudah mencintai kita, maka kenapa kita mesti berpaling darinya? Kedua, nazalat alaihi sakinah. Allah akan tanamkan ketenangan pada dirinya. Setelah ngaji itu lebih tenang gitu. Coba cek kalau pulang dari sini, tenang enggak keadaan tuh? Ada kenyamanan enggak? Kalau sudah didapatkan dua hal itu, artinya apa yang kita pelajari sampai detik ini setidaknya mudah-mudahan diridhoi dan benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga, wahaffathumul malaika. Tanpa kita sadari dan ketahui karena sifatnya gaib, kata Allah kalau ngajinya benar, belajarnya benar, itu malaikat pun ikut turun berkerumun di sekitaran orang-orang yang belajar itu. Tapi kan sifatnya gaib, kalau tampak kan tuh enggak ngaji tuh. Sayap besar. Aneh antum lihat siapa? Israel. Lari. Malaikat. Nah, kalau malaikat itu sudah hadir, maka apa isyarat yang ditampilkan itu? Ngaji lagi, baca lagi hadisnya. Di Ibnu Majah itu. Ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau malaikat sudah bergabung, ia memberikan ridha-Nya bagi para penuntut ilmu, di antara ridha-Nya malaikat mengaminkan doa yang dimohonkan. Makanya kalau sudah masuk majlis ilmu, niatnya ikhlaskan, walaupun ustadz belum ada, belum dimulai jamnya, perbanyak doa. Bukan perbanyak foto. Ceplik, ceplik. Sudah ada di masjid, menunggu kedatangan ustadz. Paham? Isi istighfar, ya. Dan yang keempat, yang terakhir, wa dzakarahumullahu fi man 'inda, disebut-sebut oleh Allah di sekitaran makhluk yang ada dekat arasy-Nya sampai ia selesai mempelajari Quran itu. Jelas sampai sini? Antum kalau disebut misalnya oleh presiden dan diviralkan di TV, di media massa, senang enggak? Masya Allah, ini yang nyebut Allah. Itu si fulan tuh, si fulan, si fulan, si fulan, disebut-sebut antum itu sampai dengan selesai. Maka berbahagialah orang yang diviralkan langsung oleh Allah, karena saat ia pulang, itulah orang-orang yang akan diparadekan saat kembali kepada Allah dan disambut semua malaikat di depan pintu surga. Tidak cukup dengan amin, karena kita harus mengaji dulu supaya itu semua hadir di hadapan kita. Sudah masuk waktu Isya ya? Baik, kalau sudah masuk kita jeda sebentar. Yang tadi untuk evaluasi dulu ya. Coba dihayati, diingat-ingat, minimal Isya lebih khusyuk daripada Maghrib sebelumnya ya. Kita jeda, kita lanjutkan ba'da Isya insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun Anda berada, alhamdulillah saya memohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga semua kita senantiasa disehatkan, dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya berada di lokasi untuk pembangunan pesantren. Alhamdulillah seperti saya janjikan, hari ini kita akan update dari mulai awal kita lihat lokasi belum diapa-apakan. Sekarang Masya Allah sudah mulai kelihatan ya denahnya. Tadi kita juga sudah meeting untuk rencana-rencana pembangunan dan sebagainya. Tahap pertama akan segera dimulai untuk infrastruktur, ME-nya, lahan sudah diratakan. Dan ini ada yang dipertahankan karena untuk mempertahankan konsep untuk hijaunya. Jadi kita nanti pesantrennya semi ada ekonya juga dan suasananya menyatu dengan alam. Mudah-mudahan ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Menjelang Ramadan kita akan siapkan semuanya ini. Mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa semua yang kita kerjakan ini murni semuanya diniatkan untuk kepentingan syariat. Semua wakaf, lahannya wakaf, kemudian juga namanya yayasan. Saya tidak memiliki satu pun bagian dari ini kecuali berkhidmat untuk mengajar saja. Ya? Nah, karena itu teman-teman sekalian seperti saya sampaikan, sepanjang pembangunan ini sampai selesai, kita ingin berikan kesempatan semua bisa berkontribusi. Ya, masih ada peluang teman-teman untuk bisa berwakaf sampai dengan selesai pembangunan. Setelah itu ya, selesai tinggal kita gunakan. Bagi teman-teman yang ingin ikut sama-sama berwakaf dan mewujudkan ini semuanya untuk kita semua, silahkan nanti bisa disampaikan. Ini pun rekeningnya khusus untuk pembangunan saja, tidak ada yang lain. Di BSI Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 111, 3 kali satunya, 111, 4444, 4 kali 4-nya, 142, 111, 4444, 142, atas nama Ma'had Islam Rafiah Akhyar. Terima kasih. Semoga Allah memberikan kemuliaan untuk kita, kelancaran sampai dengan selesai. Adi hidayat dari pesantren Mira. Mudah-mudahan kita bisa gunakan, ada santri, ada kita belajar, dan ada praktek dalam berkehidupan. Suara sudah dimulai, dan tandanya pembangunan insya Allah juga akan diawali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Saudara-saudariku, alhamdulillah hari ini Ramadan berkah, diberi kesempatan oleh Allah untuk mengunjungi kembali lahan pesantren yang insyaallah dalam waktu dekat akan masuk tahap kedua untuk pembangunan. Ini progresnya masyaallah sudah rata, flow-nya sudah jalan ya, sudah terbentuk juga beberapa bagian. Kemudian juga sudah mulai dibatasi tembok-temboknya. Nah, kita dahulukan nih jalan dulu nih. Ya, supaya rapih dulu, bagus dulu. Dan memang juga keberadaan pesantren ini harus juga memberikan manfaat untuk masyarakat. Jadi insya Allah jalan ini sepanjang ini kita akan coba perbaiki yang rusak-rusak kan, yang bolong-bolong dirapikan. Kemarin kita sudah swadaya juga dengan masyarakat. Dari kami kita supportkan masyarakat terlibat, terperbaikin sama-sama supaya merasa memiliki. Nah, ini kalau sudah rapi, sudah jalan, masyarakat bisa akses juga nanti untuk lewat-lewatnya. Sementara bagian-bagian ini nanti kita akan coba batasi-batasi sehingga bisa berjalan fungsinya dengan baik. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan maksud kami bisa terupdate bahwa wakaf yang teman-teman sudah sampaikan itu sudah mulai berjalan dan sudah beralih fungsi menjadi lahan-lahan yang diniatkan sebagai tempat ibadah. Mudah-mudahan setiap bukan hanya jengkal tapi butir tanahnya menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ada nilai ibadah kita ke depan yang bisa dikreasikan di sini. Adi hidayat, berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan mengingatkan juga pada teman-teman. Insyaallah untuk wakaf akan berlangsung pada periode kedua, ini masih berjalan sepanjang Ramadan, dan setelah Ramadan akan masuk tahap kedua untuk pembangunan. Ya nanti beda lagi ya apa yang kami ingin sampaikan. Nanti ada yang siapa yang pengen wakaf asrama, tempat untuk wudu misalnya, ada kelas dan sebagainya. Nanti kita akan mulai ke sana setelah Lebaran ya. Sekarang kita selesaikan dulu, mudah-mudahan Allah rahmati. Terima kasih atas perhatiannya. Adi Hidayat, tahan pesantren Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Saudara-saudariku, dimanapun Anda berada, saya Adi Hidayat, didampingi oleh Pak Agus dan Mas Warto. Kita sekarang berada di area lahan pesantren yang alhamdulillah sudah banyak perkembangan nih kelihatannya ya. Bagus ya, Mas Warto ya. Ini kita berada di area masjid ya. Teman-teman yang kemarin belum terlihat, sekarang sudah terlihat untuk persiapannya. Gambarnya juga sudah ada. Kemudian ini ada area masjid yang kemarin alhamdulillah dari Kemenag sudah kita dapatkan titik kiblatnya. Ini ya Pak ya? Betul Pak. Kiblatnya 25,3. 25,3 ya. Baik, jadi sudah pas, sudah menghadap ke arah kiblat. Sebentar lagi prosesnya kita pasang apa ini? Tentuan titik tiang panjang ya. Tiang panjang ya. Jadi sudah selesai itu, kita langsung masuk ke proses pembangunan konstruksi ya. Jadi ini masjid, kemudian lapang. Setelah itu kita kelas ya. Ruang kelas ya. Baik. Baik dengan guest house ya. Nah, jadi teman-teman, kita insya Allah akan mulai dengan izin Allah Subhanahu wa taala pembangunan tahap pertama untuk mendahulukan masjid supaya proses ibadah bisa kita awalkan dan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya itu menjadi paku pertama untuk pembangunan pesantren. Kemudian juga bersamaan dengan itu, kita akan juga memulai untuk pembangunan gedung-gedung kelas. Sudah tiga gedung, tiga ya Pak ya? Tiga yang akan kita bangun. Bersamaan dengan itu juga nanti ada guest house di depan dan lapang. Supaya nanti proses awal kegiatan pesantren direncanakan, mudah-mudahan ketika ini tuntas akan segera bisa berjalan. Ini yang bisa diupdate dari lapangan, mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas proses kemudahan sampai dengan hari ini. Terus memohon doa pada teman-teman semua supaya juga kawan-kawan yang di sini, ini tim Wah Building. Al-Qurior. Jadi kita alhamdulillah dapat orang-orang baik ya, berproses dengan cara yang baik. Mudah-mudahan diridai Allah dan semua ini wakaf. Ingat ya, jadi tanahnya wakaf. Juga kemudian tenaga-tenaganya, bangunannya semua enggak ada atas nama pribadi di sini, semua kita tujukan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita sama-sama doakan kembali, mudah-mudahan kita bisa mulai dengan baik. Land clearing sudah selesai, tinggal kita siap ke pembangunan. Karena itu bagi murid-murid, teman-teman dimanapun berada, mari kita teruskan kembali untuk sama-sama membangun sehingga pesantren ini bisa tegak berdiri dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, teman-teman nanti bisa mengacu, mengarah kepada satu akun yang telah kita sediakan bila teman-teman ingin berwakaf, dan mudah-mudahan itu bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adi Hidayat dari lokasi pesantren, belum bisa kami update tepat lokasinya supaya kondusif semuanya dulu. Setelah itu baru kemudian kita resmikan dan mudah-mudahan bisa taklim pertama di sini sebelum ada kegiatan teman-teman santri belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Saudara-saudariku, sahabat-sahabat, teman-teman dimanapun berada, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, tanah wakaf pesantren Mira Ma'had Islam Rafi Akhyar sudah mulai tampak perubahan-perubahan menuju awal ke pembangunan. Bila kemarin teman-teman saksikan ini masih area tanah, bahkan dari kebun sekarang sudah bisa dilihat. Alhamdulillah sudah menjadi jalan-jalan yang rapi. Ini untuk area parkir di area menuju dalam pesantren. Jadi ini area awal setelah pagar nanti. Jadi kurang lebih ada 40 kendaraan bisa masuk ke sini roda 4. Di luar pagar juga ada lagi space untuk mengantisipasi kalau ada kepentingan-kepentingan tertentu untuk berkunjung ke pesantren. Kemudian insya Allah kita sedang bergerak untuk masuk ke pembangunan masjid. Ya teman-teman, nanti bagi yang ingin ikut berwakaf membangun masjid di pesantren Irak, mudah-mudahan bisa kita segera wujudkan. Insya Allah bulan depan kita groundbreaking untuk masjid dan 3 gedung awal untuk kelas. Sekarang sedang ada pengeboran untuk mendapatkan beberapa akses ke spot-spot air yang mensupport baik ke pembangunan ataupun nanti untuk progres ke depan. Semoga Allah meridhai kita semua, dan penting saya sampaikan bahwa tidak ada satu jengkal tanah pun dan titik apapun di sini kecuali bernilai wakaf insya Allah, dan kita niatkan semoga Allah meridhai dengan apa yang kita kerjakan saat ini. Dimulai dengan masjid, selanjutnya ruang kelas, dan ada beberapa guest house yang pertama kita dahulukan untuk mengakomodir teman-teman yang pekerja yang setiap hari berada di sini untuk sama-sama membangun pesantren kita tercinta. Adi Hidayat, teman-teman sekalian, dengan penuh cinta dan salam, membuka kesempatan wakaf bagi yang ingin bergabung, silahkan bisa disalurkan ke rekening Ma'had Islam Rafi'ah Afyar seperti yang tercantum berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tahun depan masjid pesantren diharapkan dengan schedule-nya selesai. Ya, insyaAllah nanti ketika itu selesai ada taklim-taklim khusus. Bagi yang teman-teman masuk di Mira itu nanti akan dibuka kelas-kelas yang mungkin akan berlangsung taklimnya di sana. Ya, jadi nanti sambil 3 hari tinggal di sana gratis. Ya kan yang bangun kita semua. Ya, saya enggak punya apa-apa di situ, ya. Saya bukan tipikal orang nyari profit, tidak. Untuk apa? Kita semua kan belajar. Nanti gratis. Ya, cuma nanti untuk makannya kalau mau bekal dari sini silahkan masing-masing gitu ya. Nah, cuma nanti tinggal kita siapkan di sana, jadi gantian, ya gantian. Sampai jadi semua tinggal nanti anak-anak kita semua yang akan belajar di sana insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun Anda berada, alhamdulillah saya memohon pada Allah subhanahu wa ta'ala semoga semua kita senantiasa disehatkan, dimuliakan, dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kali ini saya berada di lokasi untuk pembangunan pesantren. Alhamdulillah seperti saya janjikan, hari ini kita akan update. Dari mulai awal kita lihat lokasi belum diapa-apakan, sekarang masya Allah sudah mulai kelihatan ya denahnya. Tadi kita juga sudah meeting untuk rencana-rencana pembangunan dan sebagainya. Tahap pertama akan segera dimulai.

Kita sekarang berada di area lahan pesantren yang alhamdulillah sudah banyak perkembangan nih kelihatannya ya. Bagus ya, Mas Warto ya. Ini kita berada di area masjid ya. Teman-teman yang kemarin belum terlihat, sekarang sudah terlihat untuk persiapannya. Ini gambarnya juga sudah ada. Kemudian ini ada area masjid yang kemarin alhamdulillah dari Kemenag sudah kita dapatkan titik kiblatnya. Ini ya, Pak ya? Betul, Pak. Kiblatnya 25,3. 25,3 ya. Baik. Jadi sudah pas, sudah menghadap ke arah kiblat. Sebentar lagi prosesnya kita pasang apa ini? Untuk penentuan titik tiang panjang ya, Pak. Tiang panjang ya. Jadi sudah selesai itu, kita langsung masuk ke proses pembangunan. Konstruksi ya. Jadi ini masjid, kemudian lapang, setelah itu kita kelas ya. Ruang kelas ya. Baik. Baik dengan guest house ya. Nah, jadi teman-teman, kita insya Allah akan mulai dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala pembangunan tahap pertama untuk mendahulukan masjid supaya proses ibadah bisa kita awalkan dan memohon ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya itu menjadi paku pertama untuk pembangunan pesantren. Kemudian juga bersamaan dengan itu kita akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Hadirin sekalian, kita telah menunaikan salat insya berjamaah beserta amalan sunnahnya. Semoga seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saudara-saudari kita dimanapun berada dan di wilayahnya masing-masing telah memasuki waktu sholat, diberikan keluangan dan kekuatan untuk menunaikan sholat dengan penuh kehusyuan insyaAllah. Baiklah, kita akan memulai untuk melanjutkan kembali bagian dari tafsir surah Al-Baqarah, surah kedua. Dan hari ini akan menjadi pembahasan penutup di ayat 22 ini dari tiga sesi pembahasan setidaknya yang telah kita uraikan di pertemuan sebelumnya. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. Sampai di sini kita di pembahasan yang sebelumnya, dan kita akan lanjutkan pada penyempurna ayatnya. Alhamdulillah. Tapi sebelum kita masuk kepada penyempurnanya, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Kita akan tambahkan sedikit bagian yang penting yang belum kita kemukakan di pertemuan yang lalu. Telah kita uraikan dan telah kita ketahui bersama bahwa dari ayat pertama Al-Baqarah sampai dengan ayat ke-21, Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan seluruh manusia, hamba-hambanya, menjadi pribadi-pribadi yang baik dan berkehidupan di muka bumi membawa misi yang telah Allah tetapkan dengan sukses dan bahagia. Sekalipun pada umumnya manusia dalam sikapnya terhadap Allah dan berkehidupan memiliki 4 klasifikasi sekaligus 4 kualifikasi. Ada yang beriman dan mau menaati Allah, ada yang ingkar dan berpaling dari Allah, ada yang mengatakan beriman tapi perilakunya jauh dari ibadah kepada Allah, dan ada yang mengatakan beriman tapi antara hati dan perilakunya menyakiti ajaran-ajaran yang bahkan telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik mukmin, kafir, kafar ataupun munafik, seluruhnya sepanjang masih berkehidupan dan nyawanya belum sampai di kerongkongan, Allah dengan sifat Rahman dan Rahimnya menginginkan semua kembali pada jalan kebaikan dan mendapatkan kemuliaan dengan cara menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di ayat ke-21 kita telah sempurnakan bahasannya dalam bentuk kasih dan sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei semua manusia tanpa kecuali, ayo kembali menjadi baik, kembali menjadi saleh. Kesalehan ini akan menghadirkan kebahagiaan dan kesenangan untuk hidupmu dunia akhirat. Jalan menuju itu adalah kembali kepada Allah dengan mengerjakan ibadah. Maka sembah Allah, kembali ibadah kepada Allah. Yang Allah Maha tahu jalan kebahagiaanmu itu dengan menciptamu. Karena Allah yang menciptamu, Allah tahu jalannya. Bahkan orang-orang sebelum engkau, dengan ibadah itu diharapkan engkau menjadi golongan pertama yang meningkat takwanya, dan dengan takwa itu semua harapan kemuliaan bisa engkau raih. Aku siapkan tempat untuk ibadah yang nyaman untukmu, yaitu ketika engkau mendapat misi berkehidupan di ardin. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi. Tempatmu di bumi, aku siapkan bumi itu, ardun itu, setiap tempat yang engkau pijak, dimanapun engkau membawa misi itu, nyaman untuk ibadah. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha. Tempat yang nyaman untuk ditinggali, nyaman untuk bercengkrama, nyaman untuk berkehidupan. Aku jadikan atapnya tanpa tiang, sehingga tidak menyulitkan bagimu kalau ingin beraktivitas di atas bumi itu. Bayangkan kalau langitnya bertiang, bagaimana pesawat bisa lewat? Ya? Maka Allah jadikan langit tanpa tiang. Bi ghairi amadin tarawunaha. Dihiasi dengan bintang gemintang, asteroid, benda-benda langit yang menjadikan kita nyaman untuk menatap dan merisetnya serta mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu aku jadikan keterkaitan antara langit dan bumi memberikan support kehidupan untukmu. Seperti aku turunkan, kata Allah, air dari langit yang turun ke bumi, yang dengan air itu ada beragam tetumbuhan dan bebuahan yang bisa engkau manfaatkan sebagai bekal ibadah padaku. Konsepnya untuk ibadah, ingat itu ya. Jadi kalau kita makan, sebetulnya tenaga yang dihasilkan dari makanan itu sejatinya untuk dipakai ibadah. Awas, hati-hati cara memahaminya. Jadi kita mencari sekarang pun kebutuhan untuk hidup, itu bagi insan beriman tujuan akhirnya untuk ibadah. Beli pakaian itu bukan hanya untuk model, ingat ya, apalagi hanya untuk dipamerkan misalnya. Bagi insan beriman itu sudah melewati fase itu. Imannya selalu menuntun perilaku dia untuk melahirkan berbagai perbuatan yang punya nilai manfaat. Jadi kalau pakai pakaian ini manfaatnya apa? Ya, pakai alas kaki manfaatnya apa? Itu dasar pertama, insan beriman itu tidak pernah berperilaku dan menggunakan apapun kecuali punya nilai manfaat. Itu dasarnya. Jadi kalau ingin makan, manfaatnya apa? Ingin beli sesuatu, manfaatnya apa? Bukan hanya memenuhi keinginan, tapi untuk melahirkan manfaat yang kiranya dengan itu ada maslahat untuk kehidupan kita. Nah, lewat level itu, itu nanti manfaat itu ditarik lebih jauh ke urusan akhirat. Itu yang disebut dengan ibadah. Jembatannya disebut ibadah. Nah, kalau hanya masuk pada level manfaat di situ saja, itu manusia yang belum beriman pun bisa mendapati visi itu. Tapi bagi insan beriman tidak. Semua yang terkait dengan manfaat pun bukan hanya dunia, tapi tarik jauh sampai ke akhirat. Ini yang menjadikan iman kalau sudah bersanding dengan takwa, maka visinya sampai ke akhirat. Ini yang dimaksud dengan surah Al-Hasyr, surah 59 ayat 18 itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ghad di situ yang dimaksud akhirat. Hei semua orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah dengan skema ibadah itu di semua kegiatan yang mungkin kita bisa lakukan, dan kita harus punya visi, kata Allah, menyiapkan ibadah itu untuk persiapan akhirat. besok kalau kita pulang. Kan bahasa kita selalu begitu ya, besok kalau kamu pulang bagaimana? Ya kan? Nah, ini yang dimaksudkan orang beriman, insan beriman itu visinya mesti jauh. Makanya saya sering katakan kalimat ini, manusia itu kalau sudah beriman itu pasti cerdas. Karena berpikirnya selalu panjang dan selalu punya penataan untuk beraktivitas. Kalau kita mau lebih jujur lagi untuk belajar dengan benar, bahkan waktu sholat pun membimbing kita bagaimana cara kita beraktivitas. Contoh begini misalnya. Waktu sholat pertama yang kita tunaikan namanya apa? Halo? Sholat tidak ini? Hah? Baik, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang waktu sholat ini. Ya? Baik, apa nama waktu sholatnya yang pertama? Subuh. Nama lainnya apa? Fajar. Perhatikan. Ini satu-satunya saya sering katakan waktu sholat yang disebut dengan dua nama. Disebut dengan fajar dan disebut dengan subuh. Fajar itu untuk respon keimanannya. Jadi iman kita itu kalau mendengar panggilan yang telah Allah tetapkan, itu nanti ada konfirmasi, konektivitas dengan jiwa. Ini yang dimaksud Al-Anfal ayat kedua itu yang sering saya katakan, sering saya kutip. Ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ciri insan beriman yang sejati itu kalau disebutkan nama Allah, ada getaran dalam jiwanya. Jadi ketika dibacakan, diperdengarkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suka ada suasana tertentu di jiwa kita kan? Nah itu yang dimaksud wajilat qulubuhum. Nah saat kita tidur, ya saat kita tidur pada umumnya, lalu mendengar suara adzan, dalam keadaan tidur pun kan menghujam ya pada diri kita itu. Dan membawa kita untuk bangun kan? Pernah merasakan itu? Nah pancaran dari tubuh kita yang merespon itu untuk bangun, itu namanya pancarannya fajar namanya. Jelas ya? Asalnya itu. Ya, betul kalau mengaitkan dengan konteks cahaya matahari, cahaya fajar yang membelah kegelapan malam, itu konteks fisikalnya. Tapi fajar itu bukan nama cahaya. Fajar itu asalnya pancaran positif terhadap sesuatu. Kalau cahayanya, ya, pantul cahaya sinarnya disebut dengan dia namanya, jamak dari kata dau. Ya, kalau yang memantulkan disebut dengan nur. Itu yang dimaksud Quran surah 10 Yunus ayat yang kelima. Huwallazi ja'ala syamsa dhiya'a wal qamara nura. Dialah Allah yang telah menjadikan matahari bercahaya, rembulan memantulkan cahaya. Ini cahayanya bukan fajar. Ya, pancaran yang disebut fajar itu pancaran yang membelah kegelapan sehingga menjadi terang sesuatu. Asalnya fajar itu setiap pancaran yang melahirkan kebaikan itu fajar. Jelas? Kalau melahirkan sesuatunya secara fisik, secara material itu infajar namanya. Ya, berubah dari fajara jadi infajara. Masih ingat Nabi Musa mukjizatnya diantaranya apa? Tongkat kan? Ya, tongkat ya. Tongkat beliau kan ketika dipukulkan ke batu, ada 12 suku waktu itu meminta kepada Nabi Musa, mohonkan kepada Allah supaya keluar mata air. Tapi kami pengen 12. Pengen 12 supaya masing-masing dapat satu. Ya, jadi Masya Allah tuh ya. Ya alhamdulillah kita dikasih satu kan masih bisa berbagi ya. Ya umat dulu itu pengen 12, enggak mau katanya setiap satu mesti mendapatkan satu. Maka Nabi Musa dengan izin Allah diperintahkan oleh Allah ya, diperintahkan pukulkan tongkat kayumu ke batu itu. Itu ada di Al-Baqarah ayat 60 kisahnya. Quran surah 2 ayat 60 paling kanan di pertengahan. Wa idz tasqa Musa liqaumihi faqulna darib bi'asakal hajar. Ketika Musa memohon kepada Allah supaya ada mata air untuk kaumnya itu yang ada 12 suku, maka dengan keagunganku kata Allah, aku perintahkan pukulkan tongkatmu yang kayu ke batu itu. Karena tongkat Nabi Musa bagian dari mukjizat, walaupun kayu dipukulkan ke batu, batunya yang hancur. Maka fanfajarat infajar. Bukan fajara. Tuh, lihat diksi Al-Qur'an, begitu jelinya. Kalau bukan firman Allah mustahil begini. Ya, kita kalau ngaji bahasa Arab dan memperdalam, saya mempelajari bahasa Arab spesialisasi di situ untuk memahami bahasa Al-Qur'an. Dan dulu para ulama demikian, Al-Imam Asy-Syafi'i puluhan tahun belajar bahasa itu untuk memahami Al-Qur'an, kemudian dipakai ke Qur'an, ke fikih dan sebagainya. Ya, walaupun awalnya aktif di bahasa, kemudian beralih ke fikih untuk memahami Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini fajarat infajar, bukan fajarat. Fanfajarat minhu tsnata asyrata 'aina, maka memancarlah 12 mata air. Itu infajar. Jadi kalau fajar itu pancarannya, kalau mengalirkan sesuatu yang fisikal disebut dengan infajar. Kenapa sholat pertama disebut dengan fajar? Bukan hanya cahaya mentarinya yang membelah kegelapan malam, tapi saat itu ada respon dari tubuh kita yang positif. Merespon seruan dari Allah yang disampaikan atau dikumandangkan oleh muadzin. Jadi di hati kita itu ada dua pancaran. Pancaran keburukan dari provokasi setan disebut dengan fujur. Ya. Pancaran kebaikan dari jiwa takwa disebut dengan fajar namanya. Ya. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Karena itu salatnya disebut salat fajar. Waktu saat cahaya matahari membelah kegelapan malam, dan di saat itulah hati kita merespon seruan keimanan tadi. Jelas? Itu yang dimaksud Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat ke-78. Ya. Di paling kiri sebelah pertengahan, ya. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Satu. Tapi dia juga disebut dengan salat subuh. Ya, subuh. Subuh itu tidak disebutkan dalam bahasa Arab kecuali menunjuk pada awal mula aktivitas yang tertata. Jadi kalau kita ingin mengawali sesuatu yang tertata dengan baik, itu disebut subuh namanya. Karena itu alam saat mulai kali, ya, mulai kita akan mengalami di waktu pagi, kan mulai aktivitas kan? Ya, matahari mulai terbit kan? Akan ditata aktivitas kan? Dengan teratur, Allah yang menatanya, Rabbul Alamin. Maka tataan awal alam pun itu disebut dengan subuh. Permulaannya disebut dengan tanafus. Kata dasarnya disebut dengan tanafas. Buka surah At-Takwir ayat 18. Wasubhi idha tanafas. Paham? Ya? Dan demi waktu subuh itu, saat memulai aktivitas, pada saat itulah aktivitas masih ditata dengan baik. Karena alam pun mulai menata aktivitas. Coba lihat, kalau kita keluar subuh, yang keluar karbon dioksida atau oksigen? Oksigen. Ya, burung mulai berkicau. Ayam sebelumnya berkokok, semua memulai kan? Ya kan? Segala sesuatu yang tertata dengan baik, terukur, itu turunan kata dari kata asbah. Waktunya disebut dengan subuh. Makanya kalau orang Arab bertanya begini, kaifa asbahta ya akhi? Bagaimana kabarmu di pagi ini? Maksudnya bukan hanya nanya kabar, apa kabar baik, bukan. Yang dimaksudkan menunjuk pada keadaanmu telah siap beraktivitas saat ini. Sholat pertama kenapa disebut dengan sholat subuh? Untuk memberikan kesan. Insan beriman itu kalau bangun dari tidur, dia sudah punya rencana yang siap dieksekusi di hari itu. Makanya malamnya dicontohkan oleh Nabi istighfar. Untuk mengevaluasi kegiatan sebelumnya. Setelah itu, setelah dievaluasi, dimitigasi. Apa yang belum sempurna, besok apa? Itu yang dimaksudkan. Fa'idha faragta fansab wa ila rabbika. Fargab, direncanakan malamnya. Kalau besok saya bangun, insya Allah saya eksekusi ini. Jadi sudah ada rencana. Makanya saat bangun itu, kita bawa rencana kita menghadap Allah, minta kepada Allah supaya apa yang kita rencanakan disetujui. Minta taufik. Maka datang lewat sholat, terhubung dengan Allah, minta kepada Allah. Direspon seruan Allah lewat fajar, datang kita bawa rencana, minta dalam sujud. Mohon setelah sholat, ya Allah, saya ingin mengerjakan ini seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Mohon berkahi dan mudahkan seperti apa yang telah Engkau janjikan. Harusnya begitu. Makanya tidak boleh terjadi seharusnya, idealnya. Insan beriman itu bangun gak tahu apa yang dikerjakan. Gak boleh terjadi begitu. Ini Anda kalau saya tanya, besok jam 7 mau apa? Harus sudah jelas. Jam 9 ada di mana? Hah? Jam 11 ngapain? Jumatan. Besok kan Jumat. Ya kan? Oh, masih bingung. Harus paham, ya. Ya, apa yang kita kerjakan itu, insan beriman itu harus jelas. Nanti ada lagi, masuk zuhur beda lagi konsepnya. Ya, zuhur itu apa artinya? Zuhara itu terang, baik, nampak semuanya. Kenapa gak disebut nahar? Padahal siang itu bahasa Arabnya nahar. Itu ada rahasianya. Sampai dengan siang Anda beraktivitas, apakah sudah jelas punya nilai di hadapan Allah? Sudah jelas jadi ibadah gak? Atau jangan-jangan berangkatnya gelap, sampai siang itu cuma cari dunia aja. Anda dikasih waktu sampai siang, sampai jam 12, sampai terang. Terang dunianya, akhiratnya udah terang belum? Jadi ibadah enggak? Anda yang kuliah berangkat pagi itu, ba'da subuh, sampai ke kampus, jadi ibadah enggak tuh kuliah? Jadi di Islam itu semua punya makna. Tidak ada satu ibadah pun. Bahkan namanya yang tidak punya makna, itu tidak ada. Semua punya arti. Nah sekarang kalau kita kembali ke sini, kata Allah, saya desain semuanya sempurna. Ajarannya jelas, maknanya jelas, tafsirnya jelas, contohnya dulu jelas, hasil dari pekerjaan itu pun jelas. Semua orang yang mengikuti petunjuk di era Nabi, masuk Islam, dikerjakan semua petunjuk Nabi dengan benar, semua sukses. Tunjukkan pada saya siapa sahabat Nabi yang benar-benar sahabat yang gagal dalam hidupnya. Gak ada. Karena sahabat itu definisinya, yang hidup di era Nabi, di masa Nabi, melihat Nabi, beriman pada Nabi sampai wafat. Hidup di masa Nabi, melihat Nabi, beriman pada Nabi sampai wafat. Cari siapapun orang yang memenuhi kriteria ini, kecuali mereka akan sukses di semua bidangnya. Siapapun itu. Nah sekarang semua contoh itu telah dikumpulkan. Qurannya ada. Ini Anda pegang mushafnya. Hadisnya lengkap. Berapa banyak ulama sekarang mengumpulkan kitab hadis. Al-Bukhari, Muslim, kitab Sunan Abu Daud, At-Tirmidzi, Musnad, Musnad Imam Ahmad, Mu'jam At-Tabrani. Ada semuanya. Ya. Kemudian miniatur sejarahnya ada di sirah. Anda bisa kumpulkan tokoh-tokohnya. Ada yang perempuan, sahabiat. Ada yang laki-laki. Pekerjaannya apa? Yang pebisnis ada. Diplomat ada. Birokrat ada. Panglima ada. Levelnya tinggi. 12.000 sahabat Nabi, 38 panglima. Satu kemampuan panglimanya bisa menaklukkan Persia Romawi. Dan itu dibikin bab sendiri itu. Ya, kalau kita ngaji itu dapat itu. Nah, maka ketika semua sudah disiapkan kata Allah, perhatikan, ini yang paling indah. Ini yang mau saya sempurnakan. Wa anzala minas samai ma'an fa akhraj bihi minats thamarati rizqan lakum. Saya ingin sempurnakan kalimat dari tafsir rizqan lakum. Semua itu kata Allah, desain yang aku siapkan, kenyamanan untukmu, ketenangan untukmu, langit yang indah itu, beragam buah-buahan yang kau nikmati untuk ibadah itu, rizqan lakum, adalah rizki untuk kalian. Apa itu rizki? Ini ya, kalau kita memahami ayat Quran secara benar, tidak ada satupun kalimat yang keluar di lisan kita kecuali fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Semua yang Allah kasih itu untuk kebahagiaan kita, untuk kenikmatan kita, kebahagiaan kita, ketenangan kita, bahkan semua untuk kita. Ibadah pun balik ke kita. Kenyamanan, ketenangan. Bahkan ketika diciptakan pun kata Allah itu rezeki buat kamu. Jadi sebenarnya gak ada beban dari Allah itu untuk kita. Gak ada beban. Ketika diberikan ujian pun itu jawaban dari harapan kita. Kan kadang kita meminta sesuatu kan. Lalu Allah berikan jalan pintunya. Nah pintu itu yang kita lewati itu. Tapi kalau buka pintu, maaf. Itu ada pintu di sana, saya di sini. Mungkin gak saya keluar dari masjid kalau gak saya lewat situ. Itu ada pintu di sana. Saya ada di sini. Saya ingin keluar dari masjid ini. Mungkin gak saya bisa keluar kalau saya gak jalan ke situ? Mungkin. Mungkin gak saya keluar kalau pintunya gak dibuka? Gak mungkin. Karena itu ketika kita berharap sesuatu, Allah berikan jalan. Untuk meniti jalan itu ada ikhtiar. Itulah yang sering kita namakan dengan ujian. Itu yang Allah istilahkan di Quran, dinamakan dengan bala, ibtila. Ya? Walanabluwannakum bisyai. Dan itu pun gak akan pernah kita diberikan jalan itu kecuali kita mampu. Kalau gak mampu gak dikasih. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi kalau kitanya gak mampu gak akan dikasih. Jadi yang sering kita sebut dengan ujian itu, cara memahaminya bukan hambatan, bukan beban. Itu jawaban dari keinginan kita. Sebab kalau Anda gak minta gak akan dikasih. Kalau bukan untuk maslahat gak akan diujikan. Itu pun kita mampu gitu. Itu indahnya. Maka di sini Allah katakan rizqan lakum. Rizki itu ma yuntafa'u bihi au ma yantafi'u bihi al-'abdu. Segala yang bisa dimanfaatkan. Saya ulangi, rizki itu definisi asalnya segala yang bisa dimanfaatkan. Pada awalnya segala yang bermanfaat. Ya. Jadi kita belum bicara tentang bagaimana cara meraihnya. Pelan-pelan. Jadi asalnya semua yang kita bisa manfaatkan, yang telah Allah siapkan, itu disebut dengan rizki nama umumnya. Paham? Baik. Kalau gitu saya namanya rizki bisa dimanfaatkan. Sudah, tahan sebentar. Pertama, sudah kita definisikan segala yang bermanfaat atau bisa kita manfaatkan. Lalu apa wujudnya? Dan bagaimana cara mendapatkannya? Saya akan turunkan beberapa ayat agar mudah kita memahaminya. Nanti kalau sudah masuk ke ayat itu, barangkali kita tidak akan urai lagi atau kita hanya ingatkan dengan singkat. Pertama, hukum rizki, Allah telah tetapkan aturannya. Saya ulang, hukum rizki, Allah telah tetapkan aturannya sebagai berikut. Satu, ada rizki yang dikhususkan bagi setiap hamba dan tidak akan tertukar. Ada rizki yang dikhususkan pada setiap hamba dan tidak akan tertukar. Kuotanya pas. Ya. Dan ini ditetapkan sejak ruh ditiupkan. Tepatnya sejak usia 4 bulan dalam kandungan. Jadi begitu usia 4 bulan dalam kandungan, Allah perintahkan malaikat untuk menuliskan ketetapan rizki yang telah Allah tetapkan untuk hamba itu. Dalilnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling ringan aja ya, yang sering dibaca Al-Arba'in An-Nawawiyah, coba ya, karya Al-Imam An-Nawawi. Bisa digugling juga, klik Al-Arba'in hadis nomor 4. Hadis nomor 4 riwayat sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Qala عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة رحمك الله ثم يكون مثل ذلك علقة ثم يكون مثل ذلك مضغة ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكسب 40. Yang pertama, بكسب رزقه. Baik. Sungguh setiap kalian akan dibentuk dalam perut ibundanya. Setiap anak Adam yang tercipta, ada proses dulu berlangsung di perut ibundanya. 40 hari pertama, proses perpaduan antara spermatozoa dengan ovum. Berproses. Kemudian 40 hari yang kedua, berbentuk alaqah. Zigot mulai menempel di dinding rahim, ada proses yang kedua tahapannya. 40 hari ketiga, 120 hari, usia 4 bulan, mulai berbentuk mudirah. Seperti daging keratan yang sudah mulai ada bentuk. Usia 4 bulan ini 120 hari, Allah perintahkan malaikat untuk meniupkan roh. Jadi 4 bulan dalam kandungan, roh ditiupkan. Lalu diperintahkan untuk menetapkan 4 hal. Dari 4 ini, ketetapan yang pertama adalah bikatsbi rizqihi. Menetapkan rizkinya dari mulai ia saat itu berkehidupan sampai wafat. Ya, sampai dengan wafat. Ingat ya. Jadi ini yang tidak akan tertukar. Ada putri yang tertukar, ada menteri yang ditukar, ya kan? Ada apa lagi itu? Pekerjaan yang tertukar, tapi tidak akan pernah ada rizki yang tertukar. Jadi kalau sudah tahu dapat bagiannya, paham hadis ini satu aja, satu kalimat, rizki tidak akan tertukar. Kalau tidak tertukar, satu, gak perlu takut kekurangan rizki. Karena setiap kita itu sudah dijamin sampai wafatnya. Yang kedua, awas hati-hati, bukan jenis rizkinya. Ini yang saya maksudkan. Yang kedua, tidak perlu iseng mengambil rezeki orang lain. Karena setiap kita ada bagiannya. Dan itu tidak akan tertukar. Jadi Allah tuh menjaminnya begini misalnya. Saya spidol aja lah, saya contohkan. Atau madu boleh lah. Wah nih. Lihat baik-baik. Ini si A, ini si B. Jelas ya? Bagian ini telah tetap nih. Misal, ini 100 juta. Jelas? Yang ini pun misal 100 juta. Walaupun ketetapan Allah ini sifatnya gaib ya, sesuai dengan maslahat. Kadang-kadang yang ini cuma 1 juta, kadang-kadang demikian. Ya. Asi-asi keluar tuh, pakaian masuk harganya 1 juta, meninggal misalnya. Bisa jadi demikian. Ya. Ada yang 1 triliun, ada yang macam-macam sesuai dengan kemaslahatan hidupnya yang ditetapkan oleh Allah untuk membuat dia lebih dekat dengan Allah. Tinggal manusianya memanfaatkan itu atau tidak. Ini 100 juta contoh, ini pun 100 juta contoh. Ini hukumnya masing-masing sudah dapat bagian. Dan hukumnya tidak akan tertukar. Karena tidak akan tertukar, maka rezeki di sini pun enggak akan bertambah, enggak akan berkurang. Tetap aja 100 juta. Paham enggak? Jadi kalaupun ngambil ke sini misalnya 10 juta, 100 juta, ngambil 10 juta, nambah enggak? Kalau hitungan manusia matematika nambah 10 juta, jumlahnya 110 juta. Tapi tahukah Anda, sebetulnya bagian rezekinya tidak akan bertambah. Tetap ketika dia telah mengonsumsi 100 juta meninggal, yang 10 jutanya enggak akan pernah dia bisa pakai. Tapi dia hanya membawa dosa 10 juta dari yang ini. Dan 10 juta ini akan dibalikan ke sini, akan kembali ke sini. Akan balik itu ya, dengan cara-cara yang berbeda. Tapi ini akan menyimpan dosa 10 juta kalau tidak dia tobati dan tidak dia kembalikan, ini akan dia bawa sampai hari kiamat. Paham enggak? Nah, nanti rezeki-rezeki ini aturannya sangat indah. Jadi kalau kita sudah paham seperti ini, enggak usah iseng mengerjakan perbuatan-perbuatan tercela. Jadi kalau kita benar cara memahami Qur'annya, enggak ada pencurian. Ya, enggak ada penipuan. Sebab itu hanya buang-buang waktu dan menyulitkan hidup saja. Makanya kan kadang-kadang langsung dibuktikan di depan pandangan kita. Orang korupsi kan, ngambil harta orang kan. Ditangkap misalnya oleh penegak hukum. Setelah itu kena TPPU misalnya, diambil lagi semua, dibalikin lagi. Contoh dunianya. Paham gak sampai sini? Kalau sudah mengerti, tidak boleh ada satupun yang belajar dengan saya melanggar ketentuan ini. Hindari, hati-hati. Ajak-ajakan untuk mencuri, menipu, korupsi dan sebagainya jauhi. Siap? Karena hakikatnya perbuatan menyimpang itu hanya akan menyulitkan diri sendiri. Tidak akan menambah sesuatu. Jadi kalau Anda mau kumpulin pun sampai 100 triliun, apa kira Anda akan hidup sampai mengonsumsi itu? Belum tentu. Kadang-kadang saya heran juga pada orang-orang yang demikian. Kumpulin, makannya tetap 3 piring juga sehari. Kadang-kadang yang paling kasihan makan cuma 1 piring dibatasin lagi. Iya kan? Ya, karena faktor-faktor tertentu bukan yang positif. Jelas. Nah, itu satu. Yang kedua, Allah telah menetapkan itu semua dengan ketentuannya sejak di alam langit. Itu ada di Quran surah ke-51 ayat 18. Quran surah ke-51 ayat 18. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Ayat 22, maaf, 18-nya untuk istighfar, 22-nya untuk rezeki. Quran surah 51 ayat ke-22. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Ada ayatnya? Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Perhatikan cara membacanya. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit itu rizqukum, telah ditetapkan rezeki kalian. Allah telah tetapkan bahkan sebelum kita terlahir. Paham? Yang tadi saya sampaikan. Wa ma tu'adun, dan segala yang dijanjikan. Maksudnya apa? Terkait dengan rizki ini pun, ini pasti Allah janjikan ketika engkau pun dalam kandungan sampai terlahir, tu'adun, dijanjikan oleh Allah akan diberikan sesuai dengan batas hidupnya. Batas hidup itu yang disebut dengan ajal namanya. Ingat ya? Batasnya disebut apa? Ajal. Ingat, ada umur, ada ajal. Itu berbeda. Batasnya disebut dengan ajal. Karena itu dalam hadis tadi, antara rizki dengan ajal itu beriringan. Bikatsbi rizqihi wa ajalihi. Allah memerintahkan malaikat sejak anak berusia 4 bulan dalam kandungan ibundanya, ditetapkan rizki yang bersamaan dengan waktu berkehidupannya, ajalnya. Misalnya ditetapkan ajalnya 60 tahun. Maka rizki yang Allah tetapkan pun ditetapkan untuk kebutuhan selama 60 tahun ini sampai wafat. Kalau sudah tiba ajalnya, maka selesai dia, selesai rezekinya. Ya, wafat ya, kembali kepada Allah, enggak bisa maju, enggak bisa mundur, tetap di sini. Sesuai dengan waktunya, sesuai kuotanya. Itu ada di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Semua umat yang berkehidupan di bumi, bukan 1-2 orang. Allah telah tetapkan batas hidupnya. Kalau sudah tiba ajalnya, batas hidupnya selesai, maka tak bisa dia mohon untuk diundurkan atau bahkan dia ingin dimajukan. Selesai sesuai dengan ketetapan. Jelas? Nah, rezeki yang Allah tetapkan itu, ini sesuai dengan ajal. Cara mengisi ajal itu yang disebut dengan umur namanya. Di umur cara kita mengisi dengan ajal, ajal itu batas usianya. Paham? Nanti lain waktu kalau sudah masuk ayat tentang umur, baru saya terangkan apa itu umur ya. Nah, sekarang rizkinya ditetapkan di langit. Kita diberikan tugas di mana? Di bumi, al-ard. Ah, ini dia. Dijanjikan oleh Allah, diturunkan ini, diberikan kepada kita. Kita hidupnya di sini, rizki ditetapkan di langit, diturunkan di bumi. Baik ya, sekarang kita di mana? Di Masjid Al-Ihsan. Bumi kan luas. Ya. Kita di mana sekarang? Di Masjid Al-Ihsan. Masjid Al-Ihsan. Jadi kalau ini bumi begini, di sini tik aja. Ya kan? Satu titik ya. Baik. Pelan-pelan. Kita ada di Masjid Al-Ihsan, Jaka Setia, ambil besarnya Bekasi lah, itu pun selatan gitu kan. Ya kan? Belum yang timur, yang utara, yang barat kan? Ya itu pun selatan. Itu Bekasi. Anda bisa bayangkan gak? Itu pun masuk Jawa Barat. Itu pun masuk Jawa. Ya kan? Kalau negaranya apa? Indonesia. Apakah di bumi cuma Indonesia saja? Tidak ya, Anda bisa bayangkan satu Indonesia saja ada berapa titik, ada berapa pulau, ada berapa kecamatan, kelurahan, berapa desa dan sebagainya. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah Allah sudah jamin dimanapun kita berkehidupan, Allah tetapkan rizki itu akan diturunkan, akan diberikan. Nah, yang perlu kita tahu, kita harus bertanya, ya Allah, bagaimana cara Engkau menurunkannya supaya aku bisa mengetahui aku telah mendapatinya. Paham? Maka Allah turunkan kepada kita lewat ketentuan yang disebut dengan ikhtiar, itu namanya ikhtiar. Maka turunlah Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 168. Paling kanan sebelah bawah. Sudah? Ini hukum umum. Bagi siapapun manusia di muka bumi yang berkehidupan, ini hukumnya. Kalau ingin dapatkan rezeki, ini ada caranya. Ini yang umum dulu ya, yang umum dulu. Ya ayyuhan nasu, ada? Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Maka hukum pertama kata Allah, ya ayyuhan nasu, hei semua manusia. Kalau semua manusia mencakup orang beriman saja atau umum? Artinya semua hamba Allah mendapati hukum yang sama. Kalau Anda ingin mendapatkan rizki ini, Allah berikan hukum. Apa hukumnya? Kulu. Apa artinya kulu? Makanlah gitu ya. Nah, ini yang dimaksud, agak fokus sedikit. Ini di ilmu balaghah menggunakan hukum begini, dzikrul ba'dhi yuradu bihil kullu. Paham? Tidak, baik. Bahasa Indonesianya begini, bahasa Indonesianya. Sinekdok pas prototo. Paham? Tidak. Disebutkan sebagian mewakili keseluruhan. Paham? Nah, itu maksudnya. Kira-kira kalau kita ingin mengerjakan sesuatu, beraktivitas, bekerja, seringkali kita katakan kan untuk mencari sesuap nasi ya. Bapak mau kemana? Mencari sesuap nasi. Ibu ayah kemana? Mencari sesuap nasi. Padahal mungkin yang dicari satu rice cooker kan? Ya kan? Pakaian, kebutuhan, dan sebagainya ya. Baik, itu kan rezeki ya. Rezeki kan? Baik, maka rezeki itu pertama bersanding dengan ikhtiar. Wujud ikhtiar itu adanya aktivitas, pekerjaan. Karena itu, perhatikan, kata yang mengiringi rezeki bentuknya kata kerja. Kulu, ya kerja. Kalau ingin mendapatkan bagian rezeki yang telah Allah tetapkan, mesti ada ikhtiar. Kita bergerak-gerak aja, beraktivitas. Yang diniatkan untuk mendapatkan rezeki, rezeki turun. Persoalannya apakah diturunkan waktu itu ataukah diakumulasikan kemudian, nanti ada kehendak Allah menyertainya. Halo, jelas? Jadi sebetulnya rezeki itu sederhana. Kalau kita mau bergerak, aktivitas datang rezeki. Ya. Anda lapar, haus. Kalau diam aja enggak akan selesai hausnya. Tapi kalau Anda ke belakang tanya, "Pak, maaf saya tuh haus sekali." Keluarlah air minum dari DKM. Ya kan? Tapi saya juga lapar, Pak. Emang Bapak enggak bawa makanan ke sini? Enggak, keluarlah kemudian makanan. Jadi kalau kita mau bergerak, ada itu rezeki. Anda keluar tuh. Begitu di perempatan jalan kan orang cuman prit, Anda parkir. Tiba-tiba dengan peluit itu baru keluar sedikit prit. Kadang dia enggak pakai peluit sekarang itu. Mundur, balas kiri gitu kan? Kita tanya kenapa emang yang kanan kan sudah dibalas sama yang kiri. Balas kiri, balas jalan. Dengan kalimat gitu aja Anda mengeluarkan uang kan? Kasih oleh Anda 2.000. Makasih, Pak. Kasih 5.000. Makasih, Om. Ya. Udah pindah tuh. kasih 10.000, makasih bos, gitu kan? Ya kan? Nah, kebayang ya? Jadi kalau kita mau bergerak, sebetulnya rezeki itu turun. Hanya nanti ada yang diakumulasikan, ada yang diberikan seketika. Ada yang sifatnya akumulatif. Sebetulnya hasil ikhtiar Anda hari ini, cuman mungkin diberikannya besok. Pernah nggak Anda cari pekerjaan? Bahasa manusia ditolak di sini, tolak di situ, tolak di sini. Pernah ya begitu ya? Tapi tiba-tiba setelah seminggu, dua minggu, satu bulan, Anda mendapatkan pekerjaan yang tawaran gajinya di luar ekspektasi Anda. Pak, mau nggak nih? Ada peluang. 9 juta. Ternyata itu hasil ikhtiar Anda dari hari pertama, kedua, ketiga dapatnya itu. Paham sekarang ya? Itu hukum pertama. Jadi gak bisa mendapatkan rezeki dengan diam. Selalu ada ikhtiar. Tapi jangan sampai ikhtiar itu, awas, awas, ditempuh dengan bentuk yang negatif. Atau didapatkan dengan cara ikhtiar misalnya, maaf ya, bukan dalam gerak yang positif. Negatif itu kan bisa maksiat. Ya, atau pengertian yang kedua, tidak bergerak sehingga sakit. Dengan sakit itu rezeki datang. Paham enggak? Anda enggak minum sampai sakit, tuh kan? Nah, begitu sakit tiba-tiba datang orang nengok, bawa buah, gitu kan? Bawa makanan, jangan diikhtiarkan dengan sakit untuk mendapatkan itu. Paham? Atau yang kedua, dengan cara maksiat. Seseorang menempuh maksiat, menempuh cara yang tidak dibenarkan. Yang menimbulkan persoalan. Sesuatu yang menimbulkan persoalan, kemudian persoalan itu bisa diurai sehingga lurus kembali, keadaan yang lurus, benar, gak ada soalnya, itu disebut dengan halal namanya. Dari kata ahalla yuhillu. Kata ahalla dari kata halla. Orang Arab kalau mengatakan hillul mushkilah, artinya, atau hillul ahbal, benang yang kusut bisa diurai lagi. Sehingga dia menjadi lurus. Sesuatu yang lurus, yang tidak ada persoalan, yang disebut dengan halal namanya. Jelas? Nah, maka ketika Anda menempuh mencari rezeki ini, carilah yang lurus-lurus saja. Cari yang lurus, jangan cari sesuatu yang membuat kehidupan Anda jadi kusut. Karena itu segala bentuk pintu yang mengantarkan pada kekusutan hidup, yang memungkinkan Anda menjadikan hidup bermasalah, dilarang oleh Allah. Jangan lakukan ini, jangan kerjakan ini. Lawan dari sesuatu yang lurus, yang larangannya ditampilkan sehingga mencegah kita dari kesulitan, disebut haram namanya. Karena itu, dihadirkan lawan halal itu dengan haram. Halal pada asalnya menunjuk pada keadaan lurusnya. Sedangkan haram hukum pencegahannya. Saking sayangnya Allah kepada kita, saya inginkan hidupmu itu lurus. Jangan ada masalah. Jangan sampai kamu bapaknya yang korupsi, anaknya yang dibully. Jangan sampai bapaknya yang bermasalah, anaknya yang di sekolah yang diserang oleh teman-temannya. Anak SD diteriaki, bapak kamu koruptor ya, bapak kamu koruptor ya. Apa Anda tega melihat anak Anda bermasalah di sekolahnya? Hanya karena perbuatan bapaknya. Maka kata Allah yang lurus-lurus saja. Gak usah menipu, gak usah korupsi, gak usah nyogok, lurus aja. Kan tadi tahu rizkinya sudah ditentukan, gak akan tertukar. Besok meninggal juga kok. Mau meninggal besok? Paham gak? Paham sampai sini ya? Nah, kalau sudah paham, kalau sudah dapat yang itu, cari yang baik-baik untuk tubuh kita. Tadi jangan sampai mendapatkan sesuatu, betul cara dapatnya halal. Cuman mengonsumsi yang lain yang kira-kira gak sehat untuk tubuh. Dapat harta dengan halal, beli durian. Duriannya bagus, tapi kalau makan durian 100 biji, kan masalah. Maka idealnya dapatkan dengan cara yang benar, konsumsi dengan cara yang menyehatkan. Cara yang menyehatkan itu bahasa Arabnya tayyib. Dari kata tabba, ya kan? Orang yang berkontribusi membantu supaya sehat disebut tabib. Bahasa kitanya dokter. Maka Allah tegaskan supaya kita enggak banyak nanya lagi. Kulu mimma fil ardi halalan. Itu maksudnya. Halalan tayyibah. Ya. Jadi mencari rezekinya di mana? Halo? Di langit telah ditetapkan rezeki. Diturunkan ke mana? Ke bumi. Maka cara kita berikhtiar, ikhtiarnya di mana? Di bumi. Tapi apakah mungkin mencari rezeki di bumi, semuanya bumi kita kelilingin? Tidak kan? Karena itulah ayatnya mengatakan mimma, singkatan dari min dan ma, di setiap tempat yang mampu engkau pijak. Jadi kalau misalnya Anda merasa gak ada peluang di sekitaran, dipindah. Kan Bekasi luas. Itu baru Bekasi. Gak ada di PTM pindah PJS, kada PJS pindah Greenview, enggak ada di sini pindah Pekayon. Pekayon aja masih luas. Enggak ada di selatan pindah utara. Enggak ada di utara pindah timur. Dikian? Enggak ada di timur pindah dari kota ke kabupaten, Kabupaten Bekasi. Enggak ada di situ, geser pindah Depok. Enggak ada Depok pindah, banyak sekali tempat bisa dipijak. Jangan jadikan alasan ketika enggak menemukan di satu tempat Anda berbuat maksiat. Bukan Anda di sana maksudnya ya, ini contoh aja umum. Jangan jadi alasan kalau Anda tidak mendapatkan di satu tempat, jangan jadikan pijakan itu untuk berbuat maksiat. Aduh, udah sekarang susah Ustaz jadi yang halal, itu aja yang haram susah. Kenapa sih harus selalu banyak alasan? Allah sudah menjamin, kenapa manusianya bikin susah? Paham sampai sini? Jelas ya? Nah, ini bagian yang pertama, ini hukum umum. Jadi kalau ingin mendapatkan rizki, ingin mendapatkan kesuksesan dalam konteks berkehidupan, maka silahkan beraktivitas. Silahkan bekerja, silahkan semangat. Dan iringi pengetahuan untuk menambah itu. Menambah kuantitas dan kualitasnya. Biasanya nanti persamaannya semakin tinggi ilmunya, semakin juga cepat mendapatkan rezekinya. Makanya S1 dengan S2 beda kan? Dari salarinya saja kan? S2 dengan S3 beda kan? Ya kan? Nah, maka kalau ingin tingkatkan silahkan ada skema pengetahuan. Ada skema rajin untuk beraktivitas. Semakin Anda menguatkan diri, semakin rajin, semakin kuat, semakin banyak bisa didapatkan. Kalau masalah rizki, yang teori pertama hukum umum tidak dikorelasikan dulu dengan iman. Jadi di sini tidak bisa Anda berkata begini, ya Allah, aku sudah beriman, kenapa dia kaya aku tidak? Padahal dia nggak beriman. Allah balik nanya, kamu kerja nggak Joni? Kan aku udah bikin hukum, dia memang belum beriman, tapi dia lihat tuh keluarnya kapan, kerjanya bagaimana. Kamu belajar 2 jam, dia 8 jam. Ya kan? Dia punya kreativitas, punya inovasi. Kamu cuma lihat, manfaatkan. Kerja begini, kamu ketinggalan. Kalau kamu mau seperti itu, ya kamu taikan tenaganya. Ekstra tambahkan dan seterusnya. Kan F1 sama dengan F2 kan? Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Apa yang didapatkan itu yang keluar. Gitu kan? Dan seterusnya. Nanti banyak kalau fisika bisa kita turunkan lagi. Ada hambatannya, ada macam-macamnya. Ada tantangannya. Hukum Pascalnya kan apa? F sama dengan P kan? Gaya berbanding lurus dengan tekanan kan? Ya kan? Jadi kalau Anda bergaya, ingin tampil, ingin keluar, akan selalu ada tantangan-tantangan di depan. Dan semakin banyak gaya, semakin banyak tantangan. Ya kan? Semakin banyak gaya, semakin banyak tantangan. Semakin ingin bergaya, semakin banyak tekanan. Kan F berbanding lurus dengan P. Belajar fisika ya? Baik. Nah, itu hukum pertama. Dua, Ustaz. Ya Allah, kami beriman. Apa manfaat iman kami untuk rizki kami? Ini mahal ini informasinya. Karena dari Quran langsung. Apa manfaat iman kami untuk rizki kami? Maka bagi insan beriman dipindahkan oleh Allah ayatnya dari hukum umum ke hukum khusus. Pertanyaannya sampai malam ini waktu Indonesia bagian barat ini dari Bekasi, kita semua, kita udah masuk ke hukum ini belum? Pertanyaannya begini, kita beriman tidak? Beriman. Sekarang Allah turunkan hukum khusus bagi insan beriman yang tidak berlaku umum. Kalau kita ikuti, maka terjawab pertanyaan kita. Ya Allah, apa manfaat iman kami kepadamu yang hubungannya dengan rizki? Ya. Dampak iman kami terhadap rizki apa? Maka diturunkanlah ayat 172 di surah Al-Baqarah itu. Yang tadi 168 sekarang pindah ke 172. Paling kiri agak ke atas sedikit ya. Maka yang tadi ya ayyuhan nasu, yang ini ya ayyuhalladzina amanu. Tidak beda ya? Yang Al-Baqarah 168, ya ayyuhan nas. Al-Baqarah 172, ya ayyuhalladzina amanu. Jelas? Hei semua yang telah menyatakan dirinya beriman. Kulu, tetap sama dulu. Ikhtiarnya sama. Jadi bukan berarti sudah beriman enggak ada ikhtiar. Tetap kamu pun kalau sudah beriman tetap hukum ikhtiar berlaku kata Allah. Yang enggak bisa ya Allah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jatuh emas 10 kilo dari langit. Bum. Enggak begitu. Tetap ikhtiar kulu kerja juga. Tapi perhatikan cara bekerjanya insan beriman. Ini yang ingin saya maksudkan. Dan ini bukan sesuatu yang menghasilkan keluhan. Jadi kalau kita sudah mengerti dan benar-benar beriman, ikuti ayat ini, perhatikan jaminannya. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Fokus ke sini. Al-Baqarah ayat 168, kulu dengan ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ard. Halalan tayyiba, halalan tayyiba. Ya ayyuhan nas. Al-Baqarah 172. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, saya highlight ya. Lain. Yang ini ya ayyuhan nas, manusia, hukum umum, ini sifatnya universal. Yang ini ya ayyuhalladzina amanu spesifik untuk insan beriman. Yang ini kulu mimma fil ardi. Yang ini kulu min thayyibati. Ma razaqnakum. Insyaallah. Fokus baik-baik. Pada hukum umum ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi, hukum ikhtiarnya dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukum umum yang rezekinya akan turun berdasarkan dengan kerasnya ikhtiar. Jadi semakin tinggi ilmunya, semakin banyak kerjanya, semakin juga berbanding lurus dengan rezeki atau kuantitas rezeki yang didapatkan. Jadi kalau kerjanya makin keras, ya kan? Makin kuat, makin disiplin, makin banyak waktunya, maka demikianlah kuantitas rezeki makin datang, makin banyak, makin banyak, makin banyak. Bagi insan beriman, Allah rubah hukumnya. Perhatikan, kulu min thayyibati, dihapuskan kalimat mimma fil ardinya. Ini asalnya begini bunyinya, min, ma. Kulu, silahkan kerja, aktivitas ikhtiar. Mimma fil ardi, di setiap tempat yang kamu bisa jejak di bumi. Gak ada di sini, pindah sini, pindah sini, pindah sini, mencari. Ya kan? Bagi insan beriman yang benar imannya, oleh Allah dihilangkan kalimat ininya, maksudnya tidak digunakan kalimat ini. Kulu langsung pindah ke sini. Kata thayyibnya dijamakkan berbentuk thayyibat. Dibuang halalnya, dimunculkan kata thayyibnya dalam bentuk jamak. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Dan yang paling dahsyat, diganti kata mimma fil ardi dengan kalimat ma razaqnakum. Perhatikan cara menerjemahkannya. Kalau kita baca Quran, bacanya begini, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Tapi kalau kita terjemahkan, cara membacanya begini. Hei semua insan beriman, ma razaqnakum, telah banyak aku siapkan dengan keagunganku, aku telah siapkan rezeki untukmu. Jelas? Paham enggak sampai sini? Nah, bagaimana cara mendapatinya? Maka mencarilah, berikhtiarlah untuk mendapatkan aku yang telah siapkan itu, yang telah aku siapkan itu dengan imanmu. Bagaimana ya Allah cara mencari rezeki dengan iman? Pertama, Allah buang pada bagian kedua kata halal yang enggak disebutkan. Yang ini halalan thayyiba, yang ini dibuang kata halalnya. Tidak ditemukan kata halal. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati, halalnya kemana? Kenapa dibuang kata halal? Karena bagi insan beriman itu, imannya sudah otomatis membimbing ia pada segala yang halal. Pengertiannya apa? Pengertiannya, setiap insan beriman itu mustahil mencari yang haram. Jadi kalau kita insan beriman selalu terpikir mencari yang halal, itu rizkinya Allah akan dekatkan kepada kita, sehingga tidak lelah mencarinya. Itu maksudnya. Jadi sekarang kalau mau kerja, kalau mau cari apapun, yang dibayangkan pertama kali jangan sulitnya dulu. Jangan capeknya. Jangan jauhnya, yang dibayangkan halalnya. Ya, jadi yang terbayang itu apa yang dihalalkan oleh Allah. Konsultasi ke ulama, lihat bakat Anda, minta sama Allah. Kalau Anda lakukan ini, kata Allah, aku mudahkan engkau mendapatinya, bukan engkau lelah mencarinya. Itu yang dimaksudkan. Jelas sampai sini? Nah, kalaupun sudah dapat, iman itu akan membimbing kita untuk selalu menyikapi rezeki dengan asas manfaat. Jadi yang Allah berikan nanti berkahnya. Dan berkah itu enggak dilihat pada banyaknya. Enggak dilihat pada banyaknya, karena setiap yang berkah itu pasti mengandung manfaat. Di ciri insan beriman itu sudah enggak lelah mendapatinya, lalu nafsunya ditata oleh Allah supaya memanfaatkan apa yang dicari itu, segala yang bermanfaat untuk dirinya saja. Jadi akhirnya dia enggak sibuk banyak berpikir sesuatu, yang penting bermanfaat untuk dirinya, dia dapatkan. Saya beri contoh begini, yang paling gampang memahaminya. Bapak Ibu kalau haus itu butuh apa? Minum. Sederhananya kan ada minuman, kita minum selesai haus kan? Itu konsep dasarnya. Jadi kalau ada air bening, ini air misalnya bening, airnya bagus, menyehatkan, baik. Kalau diminum, hausnya hilang gak? Nah, itulah asas manfaat namanya. Saya bukan ingin contohkan saya minum, bukan. Saya tidak terbiasa ceramah sambil minum. Ya, karena memang enggak mungkin ceramah ambil minum itu ya. Ya simpan dulu. Yang saya ingin katakan, prinsip minum itu menghilangkan haus. Tapi persoalannya ketika nafsu menunggangi itu, ini masalah. Minum, Pak. Enggak mau yang ini ya. Pengen buah naga. Naganya coba yang di Depok ya caranya. Kebayang enggak? Sekalian beli nasi goreng ya ke Kebon Sirih, mampir di situ. Jam segini suruh nari nasi goreng yang di Kebon Sirih. Padahal di depan udah banyak keliling-keliling tek tek tek tek tek tek. Nyari sana macet, dapat buah naga, begitu mau Kebon Sirih tutup. Akhirnya enggak makan gitu. Itulah nafsu. Itulah nafsu. Kalau sudah ditunggangi oleh nafsu berdasarkan provokasi setan. Paham enggak sampai sini? Maka insan beriman itu kalau dia mencari rizki dengan imannya, maka Allah akan bimbing ia mendapatkan rizki itu dan dijama'kan bentuk thayyibnya dalam bentuk berkah. Min thayyibati, aku tambahkan kualitasnya sekalipun dalam pandangan manusia kuantitasnya terlihat sedikit. Contoh begini, 1 juta dengan 10 juta banyak mana? Tapi kalau 1 jutanya berkah, maka akan berbeda kisahnya. Akan berbeda kisahnya. 1 juta kalau berkah dengan 10 juta tidak berkah. Demi Allah saya katakan, 10 juta tidak berkah, besok dipakai, besok habis. 1 juta berkah, besok dipakai, sampai akhir bulan gak habis-habis. Gak habis-habis. Saya pernah kisahkan ini kan, saya punya teman dulu di Tripoli itu. Ya, dia dari Bukit Tinggi itu, diberikan oleh ibunya yang penyayang. Masya Allah, rizki yang paling halal yang pernah dikumpulkan oleh ibunya. Sejumlah $50. Ia berangkat teman-teman sampai di Tripoli selama 4 tahun itu enggak habis $50 itu dan enggak pernah terpakai $50 sampai dia berazam mohon pada Allah, saya ingin ganti perjuangan ibu saya memberi saya ini dengan menghajikan beliau dan dikabul oleh Allah $50. Mencobalah main ke daerah-daerah, kadang-kadang memang mesti kita ke desa-desa, rindu suasana itu. Cobalah, Masya Allah, hidup dengan 100 ribu, 200 ribu, satu bulan cuma 300 ribu. Tapi kalau kita datang tuh ikan ada, buah ada, kayaknya gak pernah ada masalah, senyum gitu. Ayo damang, alhamdulillah saya Pak, Masya Allah, ayo kan dia tuang. Kan dia tuang. Jadi Masya Allah, makan dengan sambal aja, dengan kecap, dengan kayaknya enak gitu kan. Saya pernah diajak oleh salah satu jamaah itu, satu tempat, dia punya tempat di Garut. Ini kisah nyata, kakeknya itu baiknya luar biasa. Ini nyata ya, saya gak pernah cerita mengarang gitu. Itu kakeknya punya lahan, selalu ditanami buah-buahan. Bahkan yang punya tetangga pun beliau kasih itu benihnya. Sampai cucunya yang dekat dengan kami, sampai bingung nanya, kayak kenapa harus tambahin begini? Gak apa-apa, yang penting manfaat. Sampai sekarang, teman-teman sekalian, itu Masya Allah, kalau sudah tumbuh, kayak alpukat itu gak kenal musim. Dia selalu tumbuh di musim manapun. Dan kalau sudah habis, muncul lagi buahnya. Muncul lagi buahnya. Itu besar buah alpukatnya, itu bisa sebesar cangkir kelapa itu. Itu. Lalu ikan-ikannya tuh, Masya Allah, ikannya ada, airnya mengalir dari Cipanas, hangat gitu ya. Itu selalu seperti itu, berkah, baik. Itulah keberkahan. Jadi kalau datang ke sana, ikan tinggal mancing, ngambil sendiri. Alpukat ada, kelapa ada. Dan itu sesuatu yang sangat indah, uniknya gak habis-habis. Kan siapa yang menjadikan itu? Allah kan? Tadi hukumnya kan? فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ السَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. Jadi sebetulnya kalau kita mencari pakai iman, dunia ini gak jadi beban. Yang jadi beban itu nafsu. Iya kan? Ya? Yang jadi beban itu apa? Nafsu. Pakaian fungsi menutupi aurat. Tampil dengan baik. Tapi kalau semua model ingin dimiliki, capek kan? Cuman sekedar beli daster harus ke Paris. Padahal Citayam mungkin banyak gitu kan? Beli tas, ya. Beli sepatu, Cibaduyut banyak gitu. Jauh-jauh ke Amerika, begitu pulang lihat made in Cibaduyut. Ya, saya tidak mengatakan harus tidak boleh kesini kesana, bukan. Yang ingin saya katakan adalah kadang-kadang kita harus menempatkan diri apa yang kita butuhkan itu ini konsumsi. Kalau cuma memenuhi nafsu jadi beban nantinya. Jelas gak? Nah, jadi kalau kita mencari dengan iman, yang pertama dilakukan adalah kita mendekat kepada Allah, lalu Allah akan mendekatkan rizkinya kepada kita sehingga membuat rizki itu mudah didapatkan, bukan kita lelah mencarinya. Jelas? Yang kedua, insan beriman selalu berpikir mencari yang halal dan menjauhi segala yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Riba jauhkan, tipu menipu, sogok menyogok jauhkan. Maka ketika itu dijauhkan, keberkahan yang Allah berikan. Baik, saya sempurnakan sedikit ya, sedikit saja. Sekarang kita bertanya, ya Allah, ada shortcutnya enggak? Ya, ada shortcutnya enggak untuk mendapatkan itu? Maka disampaikanlah oleh Al-Quran, diberikan dua jalan yang paling utama. Ini jalan cepat untuk mendapatkan rezeki. Setidaknya ditemukan dua jalan dalam Al-Quran untuk cepat mendapatkan rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Satu, melalui amal saleh. Melalui apa? Amal saleh. Jangan salah ya, amal saleh itu mendatangkan rezeki. Ingat itu, amal saleh mendatangkan apa? Rezeki. Ya. Kumpulan amal saleh itu, kumpulan amal saleh yang pernah saya terangkan, disebut takwa namanya jalannya. Jadi kalau Anda bisa menggabungkan iman dengan takwa, itu jalan tercepat untuk mendatangkan rezeki bahkan dari sisi yang tidak kita duga. Jalan cepat mendatangkan rezeki bahkan dari sisi yang tidak kita duga. Lihat ayat tadi. Rezeki Allah tetapkan di mana tadi? Di langit. Diturunkan ke mana? Ketika Anda mampu memadukan iman dan takwa, dibukalah pintu langit dan bumi sekaligus. Kalau tadi kan rezeki di langit kan? Kita hidup di bumi ya, diturunkan dari langit ke bumi kan? Ketika Anda mampu memadukan iman dan takwa, maka dibuka pintu rezeki di langit dan bumi. Itu dalilnya Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu iman wattaqau taqwa la fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalaulah ada satu penduduk negeri, enggak tanggung-tanggung kata Allah, bukan satu dua orang, satu penduduk negeri. Kalau mau nanti, kalau bisa begini ya, ta'lim kita ini harus punya database nih. Nanti berangkat bareng-bareng. Siapa yang dari Tangerang, kumpul bareng-bareng, bikin grup, berangkat sama-sama. Enggak apa-apa. Yang dari Citayam, Bojongkoneng, sini datang sini apa? Cari angkot sini kan? Ya kan? Belajar, ngaji bareng-bareng. Nanti Anda praktekkan di tempat itu, kumpul bareng-bareng, praktekkan, tingkatin iman, tingkatin takwa, ke masjid sama-sama, ibadah sama-sama, apa yang terjadi? Kata Allah, la fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard. Pintu berkah di langit dan di bumi dibuka. Karena itu kalau sudah takwa, kaidahnya sudah lompat, bukan nas lagi, bukan ya ayuhan nas lagi, bukan ya ayuhan ladzina amanu lagi. Sekarang kaidahnya khusus untuk insan muttaqin. Karena itu ketika disebutkan takwa, itu datangnya cepat bahkan dari sisi yang tidak kita duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Quran surah 65 di akhir ayat kedua sampai awal ayat ketiga. Itu maksudnya. Contoh lain misalnya. Pernah dengar kisah Sayyidah Maryam, Bunda Maria alaihissalam? Apakah beliau kerja? Beliau bisnis? Tidak. Beliau ngajar? Yang beliau lakukan meningkatkan takwa kepada Allah. Apa yang didapatkan saat beliau meningkatkan takwa kepada Allah? Lihat Quran surah ketiga Ali Imran ayat 37. Paling kiri sebelah bawah pojok. Quran surah 3 Ali Imran ayat 37. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakariya. Kullama dakhala 'alayha Zakariya al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Maka Allah menerima ikhtiar orang tua Maryam itu, yaitu Imran dan Hannah. Nah, ini yang ingin saya sampaikan di puncak kajian kita malam hari ini. Ternyata ada rizki yang Allah berikan kepada anak dari ikhtiar orang tua. Nanti lawannya, ada rizki yang Allah berikan kepada orang tua dari ikhtiar anak. Yang dari orang tua ke anak ada di Al-An'am, Quran surah ke-6 ayat 151. Yang dari anak ke orang tua di Al-Isra, surah 17 ayat 31. Nanti kalau sudah sampai ayatnya kita detil ngajinya. Kan baru di Al-Baqarah ayat 22 kan? Ya. Kalau di Al-An'am di pertengahan ayatnya, cepat karena waktunya terbatas, ayat 151, Quran surah ke-6 ayat 151 berbunyi begini, langsung saja ke tengahnya ya. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Wala taqtulu auladakum min imlaq ya. Kemudian nahnu narzuqukum wa iyyahum. Di Al-Isra Quran surah ke-17 ayat 31 ayatnya berbunyi nahnu narzuquhum wa iyyakum wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Ada? Ya, nahnu narzuquhum, narzuquhum ini nahnu narzuquhum wa iyyakum. Yang ini rezeki yang Allah berikan pada orang tua ngalir ke anak. Yang ini rezeki yang Allah berikan ke anak dampaknya ke orang tua. Pada yang pertama itu yang umum. Rezeki yang Allah berikan pada orang tua ngalir ke anak. Bapak kerja, yang makan siapa? Anak kan? Ya kan? Bahkan istri dapat kan? Uang istri, uang istri, uang suami, uang istri, gitu. Tapi kan istri dan suami mengolah, anak-anak dapat makan kan? Yang kerja ayahnya, yang ngolah ibunya, yang makan anaknya. Itu yang dimaksudkan yang pertama Al-An'am itu ayat 151. Jadi jangan takut. Kalau diberikan keturunan jangan takut kehilangan rezeki, jangan takut gak bisa makan. Ini sejak peristiwa zaman jahiliyah itu, kalau melihat anak misalnya dikaruniai oleh Allah, tambah anak, dia takut gak bisa makan, dia bunuh. Tapi ayatnya turun dengan sifat umum. Seakan memberikan kesan, bukan hanya sekarang, mungkin nanti akan ada yang berpikir sama. Jangan sampai terjadi orang tua membunuh anak, atau bahkan bunuh diri karena takut tidak mendapatkan rezeki. Tidak, kata Allah, aku telah siapkan skemanya. Jelas? Hati-hati nih. Kalau ayatnya disebutkan pasti terjadi. Ada orang tua sembarangan buang anak. Na'udzubillah min dzalik. Ditemukan anak bahkan di dekat tumpukan sampah, dekat selokan, di kamar mandi dan sebagainya, tidak bertanggung jawab. Ya, yeah. Bahkan ada yang tega kemudian ngajak anak bunuh diri dan sama-sama dan sebagainya. Karena takut. Takut tidak dapat makan, takut miskin, takut fakir dan sebagainya, maka turun ayat. Makanya iman itu membantu kita untuk kuat. Demi Allah saya katakan, kalau Indonesia ini tidak dikaruniai mayoritas penduduknya dengan keimanan, mungkin sudah banyak hal yang tidak bisa kita tahan. Ya, di Jepang itu kalau banjir teman-teman sekalian, pada pusing. Ada yang bunuh diri, ada yang ribut, ada yang macam-macam. Di kita hujan banjir berenang. Enggak susah. Ya. Alhamdulillah kita mah santai-santai aja kan. Ya kan? Wah, Masya Allah gitu. Indonesia tuh luar biasa lah pokoknya. Segala bisa jadi ada kan. Ya kan? Anda pergi ke Eropa sana, orang nyembeli kambing kepalanya dibuang. Di kita masak, di sop, ya. Ya, kambing itu kambing guling, kambing bakar, kambing macam banyak tuh menunya. Kepala ikan dibuang, di kita dibikin bumbu baru, ya kan? Apa aja pokoknya tuh. Ya, apa aja jadi ya. Makan nasi nih. Nasi sudah enggak cocok. Besoknya sudah enggak bagus. Jemur kering, jadi apa? Rengginang. Rengginang udah bosan, ganti lagi jadi apa lagi? Gipang kan? Ya kan? Semua tuh bikin bubur, bikin ini pokoknya top lah Indonesia tuh. Ya. Tapi iman tuh membuat kita lebih kuat. Ya, lebih kuat. Makanya kalau kita beriman jangan takut, Pak. Ayo kerja. Aktivitas saja. Allah kirimkan. Yang bikin repot tuh kalau nafsunya banyak. Makanya didik anak itu untuk mendapatkan berkah. Jangan dididik anak mendekatkan kepada nafsu. Kalau dididik mendekatkan kepada nafsu, nanti tuntutannya ke orang tua tinggi. Ya. Anak Umar bin Khattab tuh anak presiden. Pakaiannya bolong. Karena bapaknya berusaha memberikan yang terbaik, yang ada yang itu yang tambalan karena mengejar akhirat itu. Datang kepada ayahnya mengadu. Dengan bersedih. Kenapa nak? Teman-temanku pakaiannya bagus-bagus katanya. Tidakkah engkau ingat kalau bahasa kita? Kita kan nanti bagusnya di akhirat. Di sini kan sementara saja. Ya, ayo nikmati dengan apa yang Allah beri. Nanti di akhirat kita lebih bagus daripada mereka. Itu bisa balik lagi dengan tertawa. Bisa enggak bikin begitu tuh? Permen. Mobil. Bisa gak bikin begitu tuh? Bisa gak belikan anak mobil-mobilan ditata latihan sholat? Berikan sendal, katakan padanya Allah yang memberikan kita ini, titipkan sama adik. Pakai yang baik ya, pakai ke masjid, pakai sekolah dengan semangat, doakan papa ya. Pernah gak titipkan ibu pada anaknya ketika ayahnya mau berangkat, doakan ayah ya. Coba bilang sama ayah, pak jangan cari yang haram ya. Itu Masya Allah, anak TK kalau bisikan di telinga terjaga belum sampai kantor. Ya. Paham? itu sederhana tapi dalam gitu. Sederhana tapi dalam. Itu yang dimaksudkan itu. Nah, yang kedua gini, yang kedua ini yang mahal sekali dan saya akhiri di sini. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Ada rezeki yang Allah tetapkan lewat anak tapi orang tua dapat. Seperti Imran dan Hannah pernah menyiapkan Maryam dan dengan itu orang tua dapat. Ibu sekarang masuk TK mahal enggak? TK ya. Saya kadang-kadang bingung juga dapat apa di TK di SD. Masuk SD mahal ya. Udah puluhan juta sekarang ya. Ya, SMP demikian ya. Dan seterusnya seterusnya. Mau saya kasih rumus enggak di Quran yang murah? Mau. Baik ya. Maka rumusnya sederhana. Dekatkan anak ibu dan bapak sejak dini kepada Allah. Nanti Allah yang akan meringankan segalanya. Itu bahasa Quran, bukan bahasa saya. Jadi ketika Imran dan Hannah menyiapkan Maryam dalam kandungan, sudah disiapkan untuk mendekat kepada Allah. Makanya ketika Maryamnya lahir dan persiapan itu sudah sempurna, apa jawaban Allah di Ali Imran ayat 37 tadi? Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Kalau sampai situ diterima saja, ayatnya belum selesai. Wa ambataha nabatan hasana. Saya terima ikhtiar kedua orang tua itu, kata Allah. Dan karena saya terima, saya akan mudahkan. Selanjutnya Allah yang merawat, Allah yang memberikan segalanya. Walaupun secara ikhtiar Nabi Zakaria ditugaskan oleh orang tuanya. Imran kan meninggal sebelum Maryam lahir kan. Dipilih Zakaria alaihi salam untuk memberikan kebutuhan Maryam, tapi Allah enggak berkehendak. Aku sudah terima, biarkan aku yang memberikan semua kebutuhannya. Maka setiap kali Nabi Zakaria mengantarkan kebutuhan Maryam, pakaiannya, makanannya, apapun itu sudah ada di dalamnya, dalam ihramnya. Itu setiap kali. Dahsyatnya bukan musim apel, ada apel, gimana tuh? Maka sekali Nabi Zakaria membiarkan. Dua kali, tiga kali ditanya. Beliau tahu, tahu. Karena kan Nabi ini dari Allah, tahu. Tapi ingin menguji di lisan Maryam. Keluarkah kalimat itu atau tidak? Maka ditanya, ya Maryamu anna laki hadha. Maryam dari mana semua ini? Nah ini yang mahal. Qalat huwa min indillah. Ini semua dari Allah. Jadi kalau anak-anak itu dari kecil sudah ditautkan dengan Allah. Maka semua kalimat yang keluar di lisannya Allah. Nah kalau bisa firman Allah itu hadirkan dalam jiwanya. Kalau sudah firman Allah hadir di jiwanya sejak dia kecil, itu dijaga oleh Allah itu. Dan ketika dijaga meringankan beban yang bapak ibu anggap sebagai beban untuk memberikan rezeki. Gak percaya silakan firman Allah hadirkan. Jadikan dia penghafal Quran dari sejak kecil. Tiba-tiba apa? Mau masuk sekolah ada beasiswa untuk menghafal Quran. Padahal sudah Allah siapkan. Jalurnya Allah siapkan. Tiba-tiba apa? Ada kiriman makanan. Tiba-tiba apa? Ada undangan ini, undangan itu dan sebagainya. Itu cuma wasilah saja. Pada akhirnya itulah perhatian Allah kepada hasil ikhtiar bapak dan ibu. Kok bisa anak yang hafal Quran yang umroh bapak ibunya ikut? Padahal dari dulu nabung gak jadi-jadi tuh. Maka cari wasilah takwa, titipkan itu lewat anak, maka lihat apa yang terjadi setelahnya. Itu akan ringan. Cobalah ya, coba. Coba, dan itu akan ringan. Demi Allah saya katakan itu akan ringan. Itu yang dimaksud nahnu narzuquhum wa iyyakum. Jangan takut. Kalaupun ada Allah titipkan anak, jumlahnya berapa, laki-laki, perempuan, semua rezekinya sempurna. Tapi kalau ingin cepat, kata Allah, investasikan dari awal. Sehingga dunianya gak terlalu capek, bebannya gak banyak. Sekarang saya perhatikan kalau ngelihat orang tua, kok bayangannya tuh ingin dunia saja gitu. Kenapa sih takut anaknya masuk pesantren? Masuk pada dinia, sekolah-sekolah Islam. Dan saya juga pesan tuh pada yang aktif di sekolah-sekolah Islam itu, berikan pendidikan yang benar, jangan cari dunia juga. Masa namanya sekolah Islam yang cari dunia? Bayaran mahal-mahal, ngaji Quran gak bisa. Itu bukan sekolah Islam namanya. Ajarkan sholat dengan benar, ajarkan Quran dengan benar, jangan cari profit dunia. Gak apa-apa mendapatkan bagian dari rezeki dunia, tapi akhirat itu utamakan. Jangan sampai bayarnya lebih mahal dari sekolah umum, tapi akhiratnya gak dapat. Itu hisabnya besar sih Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bawa nama Islam. Mohon maaf ya, mohon maaf. Gitu. Ini mengingatkan saja. Paham? Alhamdulillah. Baik, ini yang dimaksudkan. Nah, kalau kita umum ingin cepat mendapatkan itu, nanti rajin baca Quran. Contoh, ini malam apa? Besok hari apa? Nah, ada ibadah apa? Udah pasti kan? Malamnya Jumat, harinya Jumat, sholatnya sholat? Kebanyakan pada saat Jumat cuman sholat Jumat saja. Padahal di Jumat itu Allah telah terapkan skema memudahkan rizki. Kan ayat Jumat itu, sholat Jumat kan 11 ayat, bukan cuma satu ayat. Kenapa ngajinya ayat 9 aja, 10-11 yang gak dibaca? Coba deh buka Quran Surah Al-Jumu'ah, Surah 62, ayat 9-11. Jangan cuma 9 aja. Kalau 9 cuma kewajibannya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum. Baik. Teruskan, jangan cuma sampai sini. Fa idza ayat 10, fa idza qudiyatis salatu. Tuh. Itu skema ikhtiarnya. Ya, fantasyiru fil wabtaghu min fadlillah. Tahan sampai situ dulu. Ayat 11 yang baca. Itu bagian rizkinya. Ikhtiar ayat 10, rizkinya ayat 11. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat. Akhiri wallahu khairur raziqin. Kan ayat 11 ditutup dengan kalimat Allah yang terbaik yang memberikan rizki. Apa kaitan Jumat dengan rizki? Jadi ternyata datang Jumat itu bukan hanya duduk, mendengarkan khutbah, kadang-kadang ngantuk, sholat, lantas pulang. Bukan cuman itu. Memang kalau begitu gugur Jumatnya, kewajiban gugur. Tapi fadilah Jumat yang banyak gak dapet. Apa yang diantara yang banyak itu? Ternyata ada kaitan dengan kemudahan rizki. Kata Allah tuh kalau Anda datang Jumat, kenalan. Siapa yang duduk samping kanan kiri Anda itu? Ya, berkenalan. Setelah itu apa? Saling mengisi dalam kebaikan. Sebelum menyebar tuh tanya-tanya dulu. Anda mahasiswa, sedang ada tugas apa? Kenalan, mungkin ketemu dosen pakar tertentu. Dibantu. Anda sedang cari peluang, belum punya pekerjaan. Mungkin yang datang itu yang bos perusahaan tertentu. Sedang cari peluang macam-macam. Anda sakit, belum bisa berobat. Mungkin ketemu dokter. Itu kan rizki. Ke rumah sakit baru daftar udah bayar, ketemu dokter langsung kasih resep. Kadang-kadang terus saya anterin ke rumah obatnya. Indah kan? Kayak enggak pernah terjadi kalau Jumatan di masa Nabi kecuali semua selesai kebutuhannya. Jumat itu Jumat solusi. Makanya disebut Jumat. Jumat itu bukan cuman kumpul. Kalau kumpul di lapangan juga kumpul. Halo? Di SCBD kumpul tuh. Di stadion kumpul. Lu apa bedanya dengan Jumat? Halo? Kenapa saya sebut SCBD jadi pada ketawa? Jumat itu kan seakar dengan kata al-jamu, sifatnya Jum'ah. Yang kumpul al-mujtama' al-islami. Yang dibahas as-syu'unul ijtima'iyah. Ya artinya apa? Datang, duduk, kenali siapa yang datang. Kemudian setelah itu perhatikan semuanya. Itulah Jum'ah. Ya kalau dapat begitu, ibadahnya enak. Nyambung dengan Allah, diberikan akses, rizki dapat. Makanya kata Allah kalau udah dapat akses begitu, menyebar kalian setelah Jum'at. Cari keutamaan yang telah Allah titipkan. Jadi kalau aksesnya sudah banyak, linknya sudah banyak, telepon sana sini, kerja disatukan, dapat rezeki tambahan. Halo? Itu kan? Bangun itu. Jadi Islam itu kalau dipraktekan, makanya jangan hanya simpan Islam di aspek ritual saja. Islam itu ada di sosial, Islam itu ada di pekerjaan, ada di kantoran, ada di manapun yang bisa kita praktekan dalam kehidupan. Itu yang dimaksudkan rizqan lakum. Paham ini? Ya kalau sudah paham, Allah baik tidak? Allah sayang tidak? Baik. Kalau yang ada yang menyayangi kita, ada yang baik pada kita, boleh gak kita kecewakan? Hah? Boleh gak kita khianati? Maka Allah tegaskan, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Kalau sudah paham itu semua, aku baik, aku perhatian, aku siapkan kebahagiaan, kesenangan untuk kalian, maka jangan sekali-kali kalian mengkhianati aku, kata Allah. Jangan jadikan apapun dan siapapun seperti serupa denganku. Andada jamak dari kata naddan atau niddan bima'nal mithli wal 'adli atau 'adli, sesuatu yang diserupakan. Jadi maksudnya apa secara singkat? Jangan pertuhankan selain Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kau sudah tahu yang Tuhan siapa? Allah. Yang menciptakan kita siapa? Yang menciptakan orang sebelum kita siapa? Yang menciptakan langit bumi siapa? Kalau sudah tahu Allah Tuhan dan menyayangi kita, maka jangan pernah menuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu dilakukan, maka semua nikmat-nikmat yang tadi maka akan berguguran sedikit demi sedikit, termasuk unsur keberkahannya. Makanya kalau sudah bergeser dari Allah, pasti nanti yang tadi yang baik-baik itu akan berkurang. Contoh, ibadah pasti akan berkurang. Semakin jauh dari Allah, semakin menipis ibadahnya. Apakah pelaku maksiat masih rajin sholat? Belum tentu. Apakah koruptor itu setiap hari ke masjid? Belum tentu. Pokoknya kalau dia bermaksiat, berjauh dari Allah, ibadah pasti menurun. Sudah pasti itu. Nanti hartanya pun bisa banyak, tapi berkahnya kurang. Karena Allah itu kalau sudah sayang pada hamba yang beriman, yang diberikan berkah kan tadi kan? Berkah ya. Nah kalau orang sudah bermaksiat, berkah kan berkurang. Bahkan mungkin hilang. Karena hilang, yang muncul nafsu. Karena nafsu yang muncul, yang diinginkan selalu banyak. Bahkan gak sadar kalau dia sudah dapat banyak. Maka yang ditempuh apa? Akumulasi maksiat. Dia tuh sadar dia sudah kaya, hartanya banyak, masih korupsi juga. Masih nipu juga. Ya, masih lebih daripada hewan. Itu sapi makan rumput, dia makan aspal. Itu aspal harusnya 20 cm, cuma 5 cm itu. Ada yang makan batu. Paham sampai sini? Maka kalau ada orang hamba sudah tahu Allah Tuhan, menjauh dari Allah, maka otomatis tadi yang taat menurun, ibadah menurun, maka maksiat berlanjut, berkah menurun, maka yang terjadi nafsu yang naik. Ini yang menjadikan kehidupan di bumi tidak seimbang, tidak stabil. Kalau sudah nafsunya naik, keinginan menghancurkan tinggi. Ini yang menjadikan orang-orang yang tidak kenal agama itu dekat pada aspek-aspek yang negatif. Kalau punya teknologi ingin monopoli, punya senjata ingin menghancurkan, punya ini, punya itu ingin mendominasi. Pada akhirnya meninggal juga, dia tidak sadar meninggal dalam kefakiran. Dan apa yang dia kumpulkan, tidak dia dapatkan kenikmatannya. Paham sampai sini? Baik, jadi ini yang kita bahas di kesempatan kali ini. Dan saya harus katakan, ini adalah ta'lim kita yang terakhir. Di tempat ini, pada bulan ini. Ya. Insyaallah kita akan lanjut bulan depan. Iya kan? Ya, baik. Kita lanjut bulan depan. Hanya saya infokan dari sekarang, mungkin kita akan mulainya di pertengahan Agustus. Ya. Dengarkan dulu. Insyaallah bulan depan kita mulainya di pertengahan Agustus. Jadi Kamis depan saya belum bisa mengajar. Ya, karena malamnya harus sudah ke bandara. Mohon doa kami akan menunaikan umrah dan baru kembali tanggal 13, tanggal 14. Jadi yang Kamis tanggal 4 ya, ya kan Kamis tanggal 4 ya, Agustus ya, itu saya tidak mengajar. Jadi kita untuk ta'lim dengan saya tidak mengajar dulu dari sini. Kalau ingin ke sini nggak apa-apa, cuman saya nggak ada gitu. Aja, nggak apa-apa mau sholat di sini ya nggak apa-apa. Hanya insya Allah nanti kalau saya ada waktu mungkin saya akan sambungkan. Ta'lim lewat dari Madinah atau dari Makkah Al-Mukarramah, sehingga ada beberapa informasi yang bisa saya sampaikan dari sana. Tapi kalau malam Jumatnya enggak mungkin karena masih di pesawat. Ya, enggak bisa saya ta'lim dari situ ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ketika saya pulang nanti insyaallah dari umrah kalau Allah kehendaki baik semuanya, maka hukum berlaku. Hukum pertama, yang boleh ada di dalam masjid adalah yang sudah mulai menghafal ayat yang akan dibahas. Saya akan tempatkan petugas di setiap pintu masjid. Tugasnya adalah Al-Baqarah ayat 23. Satu ayat saja. Itu ayat. Kalau Anda protes, saya tambah. Al-Baqarah ayat berapa? 23. Ingat ya, panitia ya. Ya, panitia juga sama tuh ya nanti. Saya tempatkan di sana, belakang sana ya. Satu ayat saja. Dan waktunya panjang, satu bulan saya berikan. Ya. Sekarang kan masih Juli kan, ketemu lagi Agustus ya. Ya, satu bulan ya. Baik, Al-Baqarah ayat berapa? Boleh berada di dalam, tapi hafal Al-Baqarah ayat 23. Silahkan datang lebih awal supaya ditesnya bisa lebih cepat ya. Untuk masuk, ambil posisi dengan baik. Kalau belum hafal, tunggu di luar. Saya akan bersabar walaupun cuma 2-3 orang di dalam, banyak di luar enggak apa-apa. Ya, pokoknya ikuti itu ya. Yakin ya? Siap ya? Sepakat? Baik. 2. 3. Yang sudah mendaftar di Mira, sekali lagi saya berikan penekanan pada dua hal. Yang pertama, aktifkan akunnya dengan baik. Kemudian kalau baru bergabung, dikaji materi sebelumnya. Ada tentang tauhid 60 video. Tentang sholat baru nyambung ke yang sekarang. Bagi yang hendak bergabung, silahkan dilihat ketentuannya. Ya, bisa dilihat di YouTube atau di aplikasinya. Seperti apa, nanti Anda bisa masuk. Karena nanti bulan depan sudah mulai spesialisasi untuk penempatan kelas-kelas. Yang ketiga, adik-adik yang di mahasiswa, saya katakan sekali lagi, saya tekankan. Ayo siapkan dari sekarang untuk menjadi ahli Quran. Karena sekarang kami siapkan program pendampingan sambil kuliah, sambil menghafal dan belajar Quran sesuai jurusan masing-masing. Dan itu gratis, gak ada biayanya. Ya, alhamdulillah teman-teman yang wakaf itu kan kita takkan mushaf, paket hafalan, bukan mushaf. Paket hafalan sudah kami bagikan. Kemarin satu kampus di Banten, Valetehan, kami berikan 2.500. Ada kampus lain yang 5.000. Sekarang banyak di kampus-kampus sudah mulai mahasiswanya menghafal. Jadi kalau Anda tidak memulai, Anda ketinggalan. Nanti ada orang yang IPK 4 sekaligus hafal Quran, Anda kemana nanti? Ya. Kemudian yang selanjutnya, ini bagian yang terakhir barangkali. Bapak Ibu yang sekali lagi ingin menitipkan anaknya di pesantren, pendaftaran sudah dimulai. Anda bisa datang langsung, mengisi formulir, itu gratis. Nanti tunggu kemudian untuk kami undang untuk mengikuti tes, ya, untuk yang selanjutnya. Dan saya tutup sebelum kita berdoa. Bagi yang telah dihubungi admin untuk hari Senin, imtihan kabul yang tahap pertama untuk beasiswa ke Tripoli, ke Libya, itu akan datang dua utusan dari Tripoli melakukan ujian langsung secara lisan. Yang telah menerima undangan lulus pada bagian pertama, mohon jangan terlambat, jam 10 sudah berada di sini, karena insya Allah akan dilakukan tes langsung oleh perwakilan dari Tripoli. Mereka insya Allah besok berangkat dari Jeddah dan sampai di Indonesia hari Sabtu, dan hari Senin akan mengadakan tes. Mudah-mudahan lulus, dan itu akan ada dua kampus, dan salah dua-duanya kampus-kampus top. Satu kampus yang saya alumni dari sana, kuliah dakwah Islamiyah. Yang kedua kampus kuat untuk Quran, namanya Asmariyah. Itu kuat sekali, kalau masuk sana itu Qurannya kuat sekali, insya Allah. Jadi saya harapkan, dan semuanya gratis, ya, tiketnya gratis, tinggal gratis, ada uang saku sampai dengan kembali, dan saya akan pantau sampai selesai S3 dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya lakukan, mudah-mudahan Allah menerima kita semua, memaafkan dan mengampuni kita semua, dan menjadikan kita menjadi hamba-hamba terbaik sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, demikian pertemuan di malam hari ini. Jadilah hamba yang baik. Bangun silaturahim, jauhi berbagai hal yang bisa memecah belah kita semua, dan mudah-mudahan sekali lagi Allah menjadikan negeri kita Indonesia terjaga dalam kebaikan dan meridai kita semua dalam kemuliaan insyaallah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah khairar rizqi wal barakah. Allahumma akfina bihalalika an haramik wa aghnina bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.